Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammad alaihi afdhalus salam wa azkas taslim wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini di dalam acara membahas tentang pembahasan tentang hukum fikih daripada zakat fitrah sesuai madhab al-imam syafi'i. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin wal hadirat yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir ke tempat ini. Mudah-mudahan setiap langkahnya ditulis pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita taufik hidayat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita sekalian di bulan suci Ramadan yang berkah ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Wa saya kira antum semuanya sudah pegang buku yang jadi panduan, semuanya sudah pada pegang, sudah dibagikan. Zakat fitrah merupakan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita umat Islam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri wa Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, beliau mengatakan farada alaina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan ala an-nas sa'an min tamrin aw sa'an min sya'ir ala kulli hurrin aw 'abdin dhakarin aw untha min al-muslimin. Sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah dari bulan suci Ramadan kepada setiap manusia berupa sa', sa' itu ukuran apa namanya? Ukuran takaran zaman dulu. Sa'an min tamrin, sa'an min sya'ir, satu sa' atau 3,5 liter daripada korma gandum. Kewajiban ini dipikul atas setiap orang yang merdeka maupun budak, laki-laki, perempuan dari orang-orang Islam. Kita orang-orang Islam, kita wajib menunaikan zakat fitrah kita di bulan suci Ramadan ini. Namun satu hal yang harus kita ketahui, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita sekalian untuk menunaikan zakat fitrah di bulan suci Ramadan ini, kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar cara menunaikan zakat fitrah yang benar. Wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap muslim. Saya ulangi lagi, wajib bagi setiap muslim secara umum untuk belajar bagaimana cara menunaikan zakat fitrah yang benar. Dan terlebih lagi kepada mereka, para panitia zakat yang menyalurkan zakat kaum muslimin, zakat fitrah ya kaum muslimin di masjid-masjid, di musalla-musalla, di majlis ta'lim atau di lembaga-lembaga yang lain, terlebih lagi kepada mereka wajib mempelajari hukum-hukum yang berkaitan tentang zakat secara umum dan zakat fitrah secara khusus. Karena kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala bukan dengan cara yang kita mau, tapi kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam hadisnya, beliau mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, bahwasanya menuntut ilmu hukumnya adalah fardu, kewajiban bagi setiap orang muslim. Setiap orang yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, dia adalah orang muslim, maka wajib baginya untuk belajar. Belajar apa? Ilmu luas, ilmu pengetahuan banyak. Kita enggak dituntut untuk menguasai seluruh ilmu pengetahuan, sebab ilmu pengetahuan bagaikan lautan enggak bertepi, Tidak ada yang bisa menguasainya secara keseluruhan. Namun kita diperwajibkan oleh Allah, diperintahkan secara wajib hukumnya untuk mempelajari cara mengibadati Allah dengan benar. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah tidak ciptakan jin ataupun manusia melainkan hanya untuk satu tujuan, yaitu untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh kepada perintah Allah dan jauh dari segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita diwajibkan, diperintahkan untuk belajar cara beribadah kepada Allah dengan benar. Allah perintahkan kita salat, kita diwajibkan untuk menjalankan salat dengan benar, kita pun diwajibkan untuk belajar cara salat yang benar. Allah perintahkan kepada kita berpuasa di bulan suci Ramadan sebagai kewajiban. Allah pun mewajibkan kepada kita cara berpuasa dengan benar, mempelajari cara berpuasa yang benar. Nah, sebagaimana Allah mewajibkan kepada kita menunaikan zakat fitrah secara khusus atau zakat mal secara umum, maka kita pun diwajibkan untuk belajar cara berzakat yang benar, sehingga ibadah-ibadah wajib tersebut kita tunaikan sesuai dengan aturannya Allah. Sahih Zubair mengatakan, "Fakullu man bighairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun la tuqbalu." Setiap orang yang beramal ibadah kepada Allah tapi tidak didasari dengan ilmu, maka amal ibadah yang dia lakukan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga setiap orang yang sudah belajar, mempelajari ini ilmu, maka diwajibkan baginya untuk menjalankan ilmu tersebut. Nah, menjalankan ilmu yang telah dia pelajari. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'abadil al-wafat. Setiap orang yang belajar, yang telah menuntut ilmu, dia mengetahui satu hukum, kemudian dia tidak jalankan, na'udzubillah, maka dia akan disiksa oleh Allah di dalam api neraka sebelum penyembah berhala. Na'udzubillah min dalik. Karena itu, di malam hari ini, alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik, bimbingan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa mempelajari hukum-hukum zakat fitrah, yang mudah-mudahan kita bisa menunaikannya dengan sebaik-baiknya dan diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zakat fitrah yang akan kita bahas kali ini sesuai dengan mazhab Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Sebab memang mayoritas penduduk bangsa Indonesia mereka bermazhab Syafi'i. Karena itu yang kita bahas kali ini hukum-hukum yang berkaitan tentang zakat fitrah sesuai dengan mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu arda. Dan juga mungkin nanti akan luas pembahasan. Nah, wa kitab yang antum pegang di tangan antum ini adalah ringkasan singkat padat insyaallah rangkuman yang khusus membahas tentang perihal zakat fitrah yang kami rangkum dari kitab-kitab yang mu'atamad di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i, seperti kitab Al-Minhaj karya Imam An-Nawawi dan syarah-syarah minhajnya seperti Mughnil Muhtaj wa Tuhfatul Muhtaj karya Imam Muhammad Ar-Ramli wa karya Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Haytami, wa juga Mughnil Muhtaj, ya, Nihayatul Muhtaj karya Syekh Ar-Ramli, wa Mughnil Muhtaj karya Imam Al-Khatib Syirbini, dan juga kitab-kitab yang lainnya yang merupakan rujukan di dalam mazhab Imam Syafi'i, ya, seperti juga Bulughul Maram yang merangkum hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil ahkam, nah, dan lain sebagainya, Bughyatul Mustarsyidin karya Imam Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, dan banyak lagi kitab-kitab dalam mazhab Syafi'i yang merupakan rujukan yang mu'tamad. Semuanya kita rangkum dalam rangkuman yang singkat padat yang ada di tangan antum ini. Mudah-mudahan ini semua membawa manfaat bagi kita sekalian. Berzakat hukumnya wajib, menunaikan zakat hukumnya wajib. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah, innallaha bima ta'maluna basir." Dalam ayat suci Al-Qur'an, betapa banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan tentang kewajiban berzakat. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa aqimus salah wa atuz zakah." Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan kebaikan apapun yang kalian kerjakan bagi diri kalian, tentu kalian akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kalian kerjakan. Ini merupakan salah satu dalil yang mewajibkan kita sekalian untuk menunaikan kewajiban zakat kita. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat suci di dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang kewajiban zakat. Selalu kita dapatkan dalam ayat Al-Quran, aqimus shalah wa atuz zakah, aqimus shalah wa atuz zakah. Sehingga Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ada beberapa perkara dalam agama itu satu sama lain berdampingan, gak bisa terpisahkan. Di antaranya adalah sholat dengan zakat, yang artinya apabila sholat ditunaikan namun zakat tidak ditunaikan, maka sholatnya gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, apabila seseorang menunaikan zakat tapi dia tidak sholat, maka zakatnya pun gak diterima oleh Allah, sebab keduanya berdampingan satu sama lain. Sebab Allah memerintahkannya kedua hal ini berdampingan, sholat dengan zakat. Nah, kemudian peringatan yang tegas dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka, orang-orang yang tidak mau menunaikan kewajiban berzakat secara umum, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war rahban la ya'kuluna amwalan nas bil batil wa yasudduna an sabilillah. Kemudian Allah mengatakan, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal-fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Allah berfirman tentang orang-orang yang memendam, menyimpan emas peraknya dan dia tidak tunaikan kewajiban zakatnya. Di hari kiamat itu emas perak akan menyetrika pundaknya, punggungnya, jidatnya, tubuhnya, semuanya akan disetrika dengan emas perak yang dia timbun. Na'udzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Terus di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beliau mengatakan, buniyal Islam wa ala khamsin, bahwasanya agama Islam didirikan di atas 5 pondasi. Beliau bersabda, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya agama Islam didirikan di atas 5 pondasi, ya, bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji ke Baitullahil Haram. Dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani fil Mu'jam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'addi zakata malih. Rasul bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia tunaikan kewajiban zakat malnya, zakat hartanya secara umum. Dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tentang kewajiban zakat fitrah yang tadi kita kutip, farada alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan. Rasul telah mewajibkan kepada kami zakat fitrah di bulan suci Ramadan. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Sebagaimana dalam hadis yang lain, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan, zakatul fitr tuhratun lis-sha'im min Arafah wa ta'matun lil-fuqara wal masakin. Bahwasanya zakat fitrah merupakan pensucian bagi orang yang berpuasa dari kekurangannya saat berpuasa. Wa ta'matun lil-fuqara wal masakin, dan merupakan makanan bagi fakir miskin. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Syahin dengan sanad yang bagus yang kuat, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna shoma Ramadan mu'allaqun bainas sama'i wal ard wa la yurfa'uhu illa bi zakatil fitr. Bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan tergantung antara langit dan bumi, dan enggak diangkat oleh Allah ke langit untuk diterima oleh Allah itu puasa, melainkan setelah ditunaikan kewajiban zakat fitrah. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang menyebutkan tentang kewajiban zakat fitrah, yang mana kesemua itu ya, kewajiban zakat fitrah merupakan kewajiban yang besar bagi setiap orang Islam. Sebagaimana kita wajib menunaikan zakat fitrah, kita pun juga wajib mempelajari cara menunaikan zakat fitrah yang benar, sehingga ketika kita tunaikan zakat fitrah, kita tunaikan sesuai aturan Allah dan patut atau pantas untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul nyatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap orang-orang Islam. Oh, mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mempelajari apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih dalam tentang apa yang barusan kita bahas, ada yang mau bertanya silakan. Tafadhol. Kalau ada apa-apa. Ustaz Mustafa itu jadi. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya, Bib. Saya mau bertanya, Bib, ini kan kalau di sini ada beberapa yang diwajibkan menerima zakat fitrah ya. Ada fakir, miskin, kemudian banyaklah itu ada 6 gitu ya. Sekarang kalau fakir, miskin, misalkan A, B, dan C. Si A, si C itu fakir miskin. A itu menerima zakat fitrah dari C itu menerima zakat fitrah dari A, dan C itu menerima juga zakat fitrah dari B. Apakah si C itu bisa menerima lebih atau dari beberapa orang gitu, Bib? Itu aja sih, Bib. Makasih, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus, tapi insya Allah bakal kita bahas di tempat ntar. Sebab apa namanya, ini pembahasan bakal masuk nanti di waktunya. Jadi gak tumpang tindih pertanyaan ya, insya Allah nanti ada pembahasannya tentang hal ini. Nanti kita ingat, kalau udah masuk pembahasannya, nanti tanyain lagi tentang pertanyaan yang sama. Tentang apa yang barusan saya bahas, ada yang mau nanya lagi gak kira-kira? Ada yang mau nanya lagi tentang yang barusan saya bahas? Gak ada yang nanya, kita lanjut. Bismillah. Tadi kita katakan bahwasanya mempelajari tentang zakat merupakan kewajiban di atas kewajiban zakat fitrah tersebut. Nah, sekarang kita pengen tahu hukum-hukum yang berkaitan tentang zakat fitrah, hukum-hukum Allah di sini. Pertama-tama kita harus tahu, seseorang wajib menunaikan zakat kapan? Kapan seseorang diwajibkan menunaikan zakat fitrah? Kita katakan seseorang diwajibkan atasnya menunaikan zakat fitrah apabila dia telah memenuhi 3 syarat. Apabila dia memenuhi 3 syarat ini, maka wajib atasnya untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi kalau dia tidak memenuhi syarat, maka dia tidak wajib menunaikan zakat fitrah. Jelas? Nah, kita pengen tahu 3 syarat ini apa. Di sini disebutkan syarat wajib berzakat fitrah ada 3. Yang pertama, Islam. Artinya orang non muslim wajib berzakat apa enggak? Kagak. Mereka, orang-orang non muslim, tidak wajib berzakat ya, sebab mereka enggak memenuhi syarat. Syarat wajib berzakat yang pertama adalah Islam. Orang non muslim enggak dituntut untuk menunaikan zakat, tapi mereka dituntut untuk beriman dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah jadi orang beriman, orang Islam, baru dituntut untuk menunaikan zakat. Tapi sebelum itu enggak boleh. Enggak, apa namanya, enggak, bukan kewajiban mereka. Ini kewajiban orang-orang yang Islam, yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan Allah. Itu syarat pertama. Syarat yang kedua, syarat yang kedua adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Ya, menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan. Kenapa begitu? Sebab An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr min Ramadan. Di dalam hadis, ya, di dalam hadis yang sahih tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadikan kewajiban zakat ini berkaitan dengan Idul Fitri dengan Ramadan. Sehingga dari hadis ini ulama menyatakan bahwasanya kewajiban zakat fitrah atas mereka yang memenuhi syarat ini. Syarat apa? Yang menjumpai Ramadan dan menjumpai Syawal, Idul Fitri. Ya. Sebab Nabi menjadikan kewajiban zakat fitrah, ya, terikat dengan fitr, dengan Idul Fitri, dan terikat dengan Ramadan. Disebutkan farada alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr min Ramadan. Zakat fitr yakni zakat Idul Fitri di bulan dari bulan Ramadan. Baik. Kalau kita tahu itu, syarat kedua adalah menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Titik temunya kapan? Titik temunya adalah saat terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan. Nah, saat terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan, ketika matahari terbenam masuk bulan Syawal. Itulah titik temu. Maksudnya apa? Apabila ada seorang muslim pada detik-detik tersebut, detik terbenam matahari, dia dalam keadaan hidup, yang artinya dia dapetin sebelumnya bulan suci Ramadan, detik-detik terakhir bulan Ramadan, dan dia dapetin, ya, detik-detik pertama daripada bulan Syawal, maka sungguh dia telah memenuhi syarat kedua. Apa syarat kedua? Menjumpai akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal, maka dia telah memenuhi syarat kedua, wajib berzakat. Paham? Jelas gak kira-kira? Ada orang Masya Allah hidup, dia puasa hari pertama dapat, kedua bulan Ramadan, begitu jam 5 sore meninggal dunia, matahari terbenam, pengumuman deh malam takbiran. Ada orang yang meninggal, ya, sebelum terbenam matahari udah memikul kewajiban zakat fitrah apa belum? Kenapa? Sebab dia enggak memenuhi syarat wajib berzakat. Dia cuma menjumpai Ramadan, tapi dia enggak menjumpai awal daripada bulan Syawal, maka enggak wajib. Nah, baik. Ada perempuan udah nunggu berojol, nunggu apa namanya melahirkan. Ya, walhasil udah ngedon, gak keluar-keluar. Begitu matahari terbenam, brojol tuh anak, keluar. Pas terbenam beberapa menit, baru brojol. Nah, ini bayi telah memikul kewajiban berzakat apa enggak? Hah? Wajib apa enggak? Ini ada dua jawaban. Hah? Kenapa wajib? Dia dapetin Syawal, tapi apakah dia dapetin Ramadan apa enggak? Enggak dapetin Ramadan, sebab lahirnya setelah terbenam matahari. Nyambung enggak apa ini? Lahir setelah terbenam matahari, berarti dia hidup di dunia enggak dapetin Ramadan, cuma dapetin detik-detik awal Syawal, makanya dia enggak wajib. Artinya di sini wajib, orang tuanya wajib menunaikan zakat fitrah terhadap atas nama ini bayi. Begitu. Cuman dia enggak wajib sebab enggak memenuhi syarat. Jelas? Nyambung? Baik. Jadi syarat wajib kedua menjumpai akhir bulan suci Ramadan dan awal bulan Syawal. Titik temunya saat terbenam matahari. Barang siapa yang hidup pada detik-detik terbenam matahari tersebut, maka dia telah menjumpai akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, sehingga wajib baginya untuk menunaikan zakat fitrah. Saya kira jelas. Syarat yang ketiga, tapi dua syarat ini masih belum cukup, masih ada syarat yang ketiga. Apa syarat yang ketiga? Memiliki kelebihan dari kebutuhan pokoknya dia. Kebutuhan pokok, makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi. Kebutuhan seberapa banyak? Kebutuhan punya satu hari satu malam. yaitu kebutuhan untuk hari Idul Fitri dan malamnya. Jelas. Maksudnya apa? Kebutuhan orang ya untuk satu hari satu malam. Apa sih? Paling beras satu genggam. Kebutuhan pokok. Pakaian satu setel. Tempat berteduh. Tempat bernaung yaitu rumah, walaupun dengan menyewa. Ya, dia punya itu. Untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahin. Berapa orang yang wajib dia nafkahin? Yang wajib ya. Istrinya, anak-anaknya dan lain sebagainya. Oh, ada 5 kepala contoh. Dia punya 5 liter misalnya. 5 liter beras, 5 setel pakaian untuk dirinya satu, untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi, dan rumah yang bisa menaungi mereka semua. Itu kebutuhan pokok. Ya, kebutuhan pokok untuk dirinya satu hari satu malam, dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi satu hari satu malam. Itu kebutuhan pokok. Kalau dia punya lebih dari itu, maka dia wajib berzakat. Tapi kalau dia enggak punya lebih, cuma segitu aja, maka dia tidak wajib berzakat. Nyambung enggak kira-kira mana? Paham enggak kira-kira? Itu ukuran ya. Punya sehari semalam untuk diri ente dan orang-orang yang wajib ente nafkahi. Kalau cuma punya segitu doang, enggak lebih enggak kurang, ente enggak wajib berzakat. Yang wajib berzakat kalau punya kelebihan. Walaupun lebihnya dikit. Walaupun lebihnya dikit, selama ente punya lebih, berarti ente sudah memikul kewajiban berzakat fitrah. Jelas enggak kira-kira? Hah? Nyambung enggak? Makanya di sini kita sebutkan syarat ketiga, memiliki kelebihan. Kelebihan apa? Kebutuhan pokok dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu yang ia butuhkan untuk mengurus keperluan diri keluarga yang wajib dia nafkahi. Ini kelebihan kebutuhan pokok untuk dirinya dan untuk orang-orang yang wajib dia nafkahi pada hari raya dan malamnya. Kalau dia punya lebih, maka dia wajib berzakat. Enggak punya lebih, cuma segitu doang atau kurang, maka dia enggak wajib berzakat. Sampai di sini jelas apa enggak? Nyambung enggak kira-kira? Nah, kalau emang udah nyambung, maka kita katakan, apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat di atas, Islam, menjumpai akhir Ramadan dan awal bulan Syawal, punya kelebihan dari kebutuhan pokok, dari makanan, pakaian, tempat tinggal untuk dirinya dan untuk orang-orang yang dia nafkahi, punya hari raya dan malamnya, ya, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah. Walaupun di lain sisi dia seorang mustahik. Walaupun dia seorang mustahik, tapi kalau dia memiliki kelebihan walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit, dia wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi dia berhak terima, dia juga wajib menunaikan. Jelas. Nyambung enggak kira-kira? Baik. Kalau ini udah ngerti, udah paham, kita lanjut lagi. Apa itu? Dan sebagaimana dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya, maka dia juga wajib menunaikan zakat fitrah atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Jadi dia memikul, menanggung zakat fitrah dirinya dan zakat fitrah orang-orang yang wajib dia nafkahi. Nyambung kemana? Paham gak kira-kira? Anda punya anak bini, wajib anak nafkahin apa enggak? Itu anak bini aneh, yang nanggung zakatnya aneh. Iya, yeah. Mereka tinggal loncang-loncang kaki doang, terima beres. Iya, yeah. Yang wajib nanggung zakatnya ya kita yang menafkahi. Ya, yeah. Saya kira jelas. Nyambung. Nah, cuman kita pengen tahu orang-orang yang wajib kita nafkahin siapa aja sih? Hah? Nah, di sini disebut. Kita di sini bicara tentang hukum ya. Kita bicara tentang hukum. Kita enggak bicara tentang kebijaksanaan dan kebaikan seseorang. Kadang kita mau kasih nafkah bakal siapapun yang kita inginkan. Anak yatim lah. Ya, atau siapapun. Boleh ente ngasih nafkah bakal orang, tapi kita di sini bicara yang wajib. Kita bicara hukum. Orang-orang yang wajib kita nafkahi enggak banyak. Hanya ada beberapa, tiga macam doang di sini. Yang pertama adalah orang tua kandung. Orang tua kandung ke atas. Baik itu ayah kita atau kakek kita. Ya, nenek kita. Ini kan orang tua kandung yang melahirkan kita sampai ke atas deh. Nah, orang tua kandung yang fakir itu wajib kita nafkahi. Namun orang tua kandung yang kaya tidak wajib kita nafkahi. Kalau memang orang tua kandung kita fakir, maka sebagaimana kita wajib menafkahinya, zakat fitrahnya pun menjadi tanggung jawab kita. Jelas gak kira-kira? Ketika kita memenuhi syarat, kita seorang muslim, kita menjumpai awal Ramadan, akhir Ramadan dan awal Syawal, dan kita memiliki kelebihan dari kebutuhan pokok kita, maka kita wajib menunaikan zakat fitrah atas diri kita dan atas orang yang wajib kita nafkahi, yang termaksud dalam hal ini adalah orang tua kandung kita yang fakir. Zakat fitrahnya kita yang tanggung, sebagaimana nafkahnya juga kita yang tanggung. Kalau dia fakir, tapi kalau dia kaya, maka sebagaimana nafkah enggak wajib kita tanggung, zakat fitrahnya pun enggak wajib kita tanggung. Jelas. Hanya orang tua kandung yang fakir yang wajib kita tanggung nafkahnya. Jelas kira-kira? Orang mertua nafkahnya kita tanggung apa bukan? Mertua wajib kita tanggung apa enggak? Kita bicara tentang kewajiban, bukan kebijaksanaan. Ini kita bicara hukum wajib. Mertua enggak? Sebab mertua itu orang tua kandung kita apa bukan? Bukan. Nah, kita bicara dari segi hukum wajib. Kita enggak bicara kebijaksanaan. Ya, itu kebijaksanaan orang yang di hatinya punya kedermawanan, silakan, enggak ada masalah. Cuman kita bicara tentang kewajiban. Yang wajib kita nafkahi orang tua kandung yang fakir, itu pertama. Yang kedua, anak kandung itu wajib kita nafkahin. Anak kandung yang bagaimana? Enggak semuanya. Anak kandung yang wajib kita nafkahi adalah anak kandung yang belum baligh dan fakir. Anak kandung yang belum baligh dan fakir itu wajib kita nafkahi. Dia belum baligh dan fakir. Adapun ya, ada anak kandung dia belum baligh tapi kaya raya. Wajib kita nafkahin apa enggak? Enggak wajib kita nafkahin. Yang wajib kita nafkahin adalah yang belum baligh dan fakir. Jelas. Atau dia sudah baligh, fakir tapi enggak mampu bekerja. Jelas enggak kira-kira? Udah baligh, fakir, terus enggak mampu bekerja. Kenapa enggak mampu bekerja? Tidak mampu bekerja karena sakit atau cacat mental, ya, atau gila, atau dia sibuk menuntut ilmu agama, kemudian nih anak punya potensi keberhasilan di dalam menuntut ilmunya, ilmu agama dan punya potensi, ya, yang semacam ini nggak dituntut untuk bekerja dan nafkahnya wajib ditanggung oleh orang tuanya walaupun sudah baligh. Jelas. Ini aja yang wajib ditanggung nafkahnya oleh orang tua yang belum baligh dan fakir, ya, belum baligh dan fakir, atau sudah baligh fakir tidak mampu bekerja. Ketidakmampuan bekerjanya karena sakit, cacat, atau menuntut ilmu agama dan punya potensi besar. Jelas. Adapun udah baligh fakir punya kemampuan untuk bekerja, cuman nggak mau bekerja, ya, nggak ada masalah. Kita bicara tentang kewajiban orang tua, nggak wajib menafkahi saat itu, ya. Kita bicara tentang kewajiban, bukan kebijaksanaan. Orang tua nggak wajib menafkahi, dan memang anak sudah waktunya untuk mencari nafkah sendiri, mandiri, bekerja. Dia punya kemampuan. Nah, ini yang wajib dinafkahi oleh orang tua. Anak kandung yang belum baligh dan fakir, atau sudah baligh tapi fakir dan tidak mampu bekerja. Dan yang ketiga yang wajib dinafkahi adalah istri. baik itu istri pertama, kedua, ketiga, keempat, selama masih ada ikatan pernikahan. Nah, walaupun tuh istri kita lebih kaya dari kita melarat banget, wadih kaya raya, oncang-oncang kaki, tetap wajib kita nafkahin. Jelas? Ya, kalau ini udah paham, ya, kita balik lagi ringkasannya, barang siapa yang memenuhi tiga syarat wajib berzakat, yaitu Islam, menjumpai akhir Ramadan dan awal Syawal, ya, kemudian syarat yang ketiga memiliki kelebihan kebutuhan pokok untuk dirinya dan orang-orang yang wajib dia nafkahi, ada kelebihan, maka dia telah memenuhi syarat wajib berzakat. Jika dia telah memenuhi syarat wajib berzakat, maka kewajiban zakat fitrah telah dia pikul, walaupun di satu sisi dia adalah seorang mustahik yang berhak menerima zakat. Tapi kalau dia memenuhi syarat, dia pun wajib menunaikan zakat sebagaimana dia berhak menerima zakat. Kemudian juga ketika dia telah memenuhi syarat, dia wajib menunaikan zakat fitrah atas dirinya dan atas orang-orang yang wajib dia nafkahi. Siapa aja orang-orang yang wajib dia nafkahi? Tiga kelompok orang, orang tua kandung yang fakir sampai ke atas, anak yang belum balig dan fakir, atau sudah balig fakir tapi enggak mampu bekerja karena penyakit mental atau sakit atau menuntut ilmu agama dan ada potensi. Ini yang wajib dinafkahi. Dan yang ketiga adalah istri. Ya. Nah, ini orang-orang yang wajib dinafkahi, ya. Zakat fitrahnya kita yang tanggung. Saya kira jelas. Sampai di sini ada yang mau bertanya apa enggak? Tafadhol. Mengenai anak kandung yang belum publik, tetapi anak kandung ini belajar tidak dalam ilmu, dalam menuntut ilmu syariat, Bib. Atau contohnya misalnya kuliah, tetapi jurusannya bukan bidang itu, bidang yang lain-lain, Bib. Apakah itu termasuk kategori yang wajib atau tidak, Bib? Nah, cukup. Di situ disebutkan di kitab-kitab yang wajib dinafkahi adalah yang seperti saya tadi katakan, adalah anak yang belum baligh fakir atau sudah baligh fakir tapi tidak mampu bekerja. Kenapa enggak mampu bekerja? Karena sakit atau cacat mental, gila, atau dia sibuk menuntut ilmu agama dan tidak potensi di dalam keberhasilannya. Dan hal ini disebutkan memang di dalam kitab-kitab hanya kepada ilmu syariah. Saya kira jelas. Lebih baik. Ini yang mana dulu nih? Biar dia nentuin deh. Siapa duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya. Ini ketika orang itu di awal Ramadan sudah mengeluarkan zakat, lalu di tengah Ramadan pertengahan beliau meninggal, ini zakatnya gimana penjelasannya? Kan tadi kan persyaratannya adalah menemukan akhir Ramadan dan menemukan awal Syawal. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wujud yang dekat ada di situ, dia pertengahan apa di akhir. Bakal dibahas nanti di sini kapan waktu menunaikan zakat fitrah. Bakal dibahas. Ya, zakat fitrah boleh ditunaikan dari sejak awal bulan Ramadan. Ya. Sampai waktu luang, sampai terbenam matahari hari raya Idul Fitri, itu batas akhirnya. Ya, namun waktu yang paling afdal adalah terbit fajar. Ya, min tulu'il fajar, dari terbit fajar hari raya sampai imam takbir Allahu Akbar. Itu waktu yang paling afdal. Makanya dalam di hari raya Idul Fitri itu dianjurkan untuk mengundur sholat Idul Fitri, ya, supaya apa? Supaya orang punya waktu yang luas di dalam menunaikan zakat fitrah pada saat atau di waktu yang paling afdal. Berbeda halnya dengan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha disunnahkan untuk dilakukan lebih awal. Kenapa? Sebab kurban itu dilakukan setelah sholat, bukan sebelum sholat. Sedangkan zakat fitrah sebelum sholat waktu afdalnya. Karena itu dalam Idul Adha, sholat Idul Adha dilakukan lebih awal, ya, karena supaya waktu menyembelih jadi lebih panjang. Idul Fitri, sholat Idul Fitrinya diundur supaya waktu menunaikan zakat lebih luas, lebih panjang. Nah, itu waktu yang paling afdal. Adapun menunaikannya setelah sholat Id, hukumnya makruh sampai terbenam matahari. Dan setelah terbenam matahari, kalau zakat masih belum ditunaikan, maka hukumnya haram mengundur-undur penunaian zakat sampai terbenam matahari, hukumnya haram. Walaupun demikian, zakat fitrah tetap wajib ditunaikan. Ini waktu, ya. Tadi kita katakan zakat fitrah sudah boleh ditunaikan dari sejak awal Ramadan. Nah, ditunaikan zakat fitrah diberikan kepada mustahik. Tengah-tengah Ramadan meninggal dunia, apa hukumnya? Ya, apa hukumnya mana dia? Zakat fitrah boleh saja ditunaikan dari sejak masuknya Ramadan dengan dua syarat. Syarat pertama, saat tiba waktu wujub. Apa itu waktu wujub? Apa namanya? Akhir Ramadan, awal Syawal. Ya, terbenam matahari hari terakhir itu namanya waktu wujub. Saat tiba itu waktu, ya, si mustahik masih dalam keadaan statusnya mustahik. Jelas. Dan si muzaki, itu syarat kedua, masih tetap statusnya memenuhi syarat wajib berzakat. Contoh, saya tunaikan zakat sekarang, udah boleh kepada, ya, ini mustahik, Ustaz Bustami contohnya, ya, saya tunaikan, boleh gak? Boleh, dengan syarat entar malam takbiran Ustaz Bustami statusnya masih mustahik dan saya pun masih memenuhi syarat wajib berzakat. Sebab kan gak menutup kemungkinan saya tunaikan kepada Bustami, Ustaz Bustami zakat sekarang, besok dia dapat apa namanya duit 1 miliar jadi kaya raya. Waktunya hari takbiran, malam takbiran, dia bukan mustahik lagi, bisa jadi seperti itu. Nah, karena itu bagi orang yang ingin menunaikan zakat di awal Ramadan semacam ini, lebih awal, itu syaratnya dia si mustahik statusnya pada saat malam takbiran statusnya masih dalam keadaan mustahik, dan saya pun yang menunaikan zakat si muzaki masih memenuhi syarat. Bisa jadi saya sekarang memenuhi syarat, tapi waktu malam takbiran saya, Allah yafat, jangan sampai si muzaki misalnya jadi melarat, ya, gak memenuhi syarat gitu. Saya kira jelas. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang nomor 3 nih, Beb. Apa itu? Yang memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Iya. Seandainya misalnya seseorang kebutuhan pokok 1 hari 1 malam 1 liter, sedangkan dia cuma ada kelebihan setengah liter. Nah, seberapa besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Terima kasih, Beb. Taib. Dia kelebihan apa namanya, kebutuhan pokoknya 1 liter. Dia ada kelebihan cuma setengah liter. Ya, kebutuhan punya kelebihan setengah liter. yang wajib dia tunaikan berapa banyak? Kita katakan zakat yang wajib ditunaikan adalah sha'. Sha' itu takaran zaman dulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta sha' lagi di situ. Arif tak? Ya. Nah, sha' itu kalau ukuran kita sekarang 3,5 liter. Yang wajib ditunaikannya itu 3,5 liter. Habib, saya cuma mampunya yang punya lebih ini apa namanya? Setengah liter. Sebentar. Benar emang itu punya lebihnya setengah liter doang. Itu HP itu bukan kebutuhan pokok. Televisi 2 biji di rumah bukan kebutuhan pokok. Nah, ulama bilang, Lalu Abdullah Haddad mengatakan yuba'ul mata. Itu terkadang apa namanya? Barang-barang di rumah kalau memang enggak ada lagi kecuali harus dijual. Ya, yang bukan kebutuhan pokok harus dijual demi untuk menunaikan zakat fitrah. Ya. Namun kalau memang udah kagak ada yang enggak bisa dijual, enggak punya apa-apa, jadi cuma punya lebih setengah liter itu, maka yang wajib dia tunaikan pun hanya cuma setengah liter. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang wajib dia tunaikan hanya setengah liter. Ya. Katakan ya, dia juga nerima, dia kan juga mustahil terima zakat. Nah sekarang nanti ada lebih 3,5 liter, ayo tunaikan 3,5 liter kepada mustahil gitu, dan seterusnya. Saya kira jelas. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bib, ana mau bertanya tentang masalah fakir miskin. Ya. Kadangkala terdapat kepada kaum fakir seumpamanya ini suka mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, namun seringkali dalam kehidupannya adalah memiliki kekurangan, Bib. Nah, apakah ini wajib berzakat? Umpamanya dia mau berzakat, kadang-kadang memikirkan untuk berzakat tidak punya, tapi tiba-tiba kadang-kadang selang berapa waktu suka mendapatkan rezeki. Apakah ini juga wajib berzakat? Atau ada kadang-kadang pengalaman ini di satu kaum lain, di kampung lain, itu sampai anak itu berzakat kepada orang tuanya karena fakir. Apakah itu juga boleh? Sekian itu pertanyaan kami, Pak Habib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometernya, ukurannya pada saat terbenam matahari, hari terakhir bulan Ramadan. Ketika matahari terbenam, lihat dia keadaan muslim, oke. Terus dia statusnya punya lebih apa enggak di saat itu? Kalau memang dia punya lebih, maka dia wajib berzakat. Di saat itu, ketika terbenam, dia punya lebih, dia wajib berzakat. Tapi kalau di saat terbenam dia tidak memiliki lebih, maka dia tidak wajib berzakat. Walaupun satu jam kemudian datang duit 1 miliar bakal dia, saat itu saat terbenam dia tidak wajib berzakat. Saya kira jelas. Gitu. Lebih. Terus pertanyaan berikutnya tentang bagaimana seorang anak berzakat kepada orang tuanya. Kita katakan yang semacam itu perlu diluruskan. Jadi seorang anak wajib menafkahi orang tuanya. Wajib menafkahi orang tuanya yang fakir. Adapun zakat yang ingin dia tunaikan, zakat dia tidak boleh ditunaikan kepada mustahik yang wajib dia nafkahi. Zakat dia enggak boleh dia tunaikan kepada mustahik yang wajib dia nafkahi. Ya. Yang wajib dia nafkahi, wajib dia nafkahin. Ya, tidak boleh zakatnya diberikan kepada orang yang wajib dia nafkahi. Saya kira jelas. Jadi tidak boleh di kasih fitrah oleh anaknya, fitrah. Iya. Iya. Anaknya karena wajib dinafkahi. Ya. Syukran, Habib. Lebih. Nah, kemudian juga lanjut pertanyaan yang tadi, kan ukurannya pada saat terbenam. Saat terbenam dia punya lebih apa enggak? Kalau emang punya lebih, maka dia wajib berzakat. Tapi saat terbenam dia enggak punya lebih, maka dia enggak wajib berzakat. Saya katakan walaupun 1 jam kemudian datang 1 miliar bakal dia, tetap dia enggak wajib berzakat. Namun ulama bilang dalam kasus ini disunnahkan, walaupun tidak wajib, disunnahkan bagi dia untuk berzakat. Iya. Ini kita udah jam 11, masih banyak pembahasan. Pertanyaan terakhir. Terima kasih, Bib. Ini kan ada syarat wajib berzakat fitrah ya, Bib ya. Yeah. Pertama Islam, kemudian menjumpai akhir Ramadan, akhir bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Yang ketiga memiliki kelebihan kebutuhan pokok. Jika 1, 2, 3 syarat tersebut terpenuhi, Bib. Cuman yang satu syarat yang pertama itu Islam. Kan di dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa aqimus shalawat wa zakat. Jadi kan dalam salat pasti ada zakat gitu ya. Tapi si A itu tidak melaksanakan salat tapi puasa gitu, Bib. Apakah itu masuk ke dalam syarat yang pertama itu, Bib? Dia tapi dia kok kaya istilahnya gitu. Dia enggak sembahyang. Iya. Tapi dia orang muslim bukan? Muslim. Ya sudah. Di sini syarat wajib berzakat enggak ada syarat yang namanya dia melaksanakan salat. Yang penting dia muslim. Walaupun dia enggak sembahyang, selama dia memenuhi syarat yaitu Islam, menjumpai akhir Ramadan dan awal Syawal, terus punya kelebihan, dia kaya, wajib dia menunaikan zakatnya. Urusan dia kagak sembahyang, urusan dia sama Allah Ta'ala. Oke. Terima kasih. Jelas. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Baik. Kalau ini udah jelas, ya, maka ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama, anak kandung yang sudah baligh yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Ya, anak kandung yang sudah baligh yang tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Apa itu anak kandung yang mampu bekerja, baik dia kaya ataupun fakir? Selama dia mampu bekerja, maka enggak wajib dinafkahi oleh orang tuanya ketika dia sudah baligh. Saya kira jelas. Nah, ini anak yang sudah baligh enggak wajib dinafkahi oleh orang tuanya. Zakat fitrahnya siapa yang tanggung? Hah? Dia sendiri, bukan orang tuanya. Dia sendiri, anak yang sudah baligh ya. Dia yang menanggung zakat fitrahnya sendiri. Jadi bukan tanggung jawab orang tuanya. Jadi ini anak yang sudah baligh, dilihat saat terbenam matahari hari terakhir, dia dalam keadaan muslim, dia punya kelebihan enggak? Oh, punya kelebihan. Handphone ada. Ya. Rumah ada. Pakaian satu setel ada. Hah? Makanan, duit bakal beli makan ada. Jadi berzakat enggak dia enak? Wajib kan memenuhi syarat. Yang nanggung siapa? Diri sendiri, bukan orang tuanya. Habib, ini orang tua pengen keluarin zakat atas anaknya sendiri, ya kesian ya anak. Ya kan mayoritas orang tua begitu kan. Gak lihat nih anak udah baligh atau belum, yang penting dia belum kawin, tetap ditanggung zakatnya sama orang tuanya. Boleh gak orang tua nunaikan zakat atas anaknya yang udah baligh ini? Dia bilang boleh, tapi ada aturan. Apa aturannya? Harus ada izin dari si anak. Sebab kewajiban udah bukan tanggung jawab orang tua. Kewajiban udah tanggung jawab si anak ini sendirinya. Ya. Orang tua mau nanggung, monggo silakan. Tapi izin sama yang bersangkutan. Harus ada izin atau taukil. Bagaimana? Dia bilang ke mananya, "Nak, Abah mau tunaikan zakat fitrahnya anak nih. Boleh enggak?" "Oh, boleh, silakan, Pak." Ya, itu kan udah ada izin. Nah, saat itu kalau udah ada izin, maka orang tua boleh menunaikan. Tapi kalau enggak ada izin, maka tidak sah. Jelas. Harus ada izin atau taukil. Si anak bilang, "Saya wakilkan engkau wahai ayah untuk menunaikan zakat fitrah saya, dan saya izinkan engkau untuk meniatkannya atas diri saya." Seperti itu. Saya kira jelas. Kalau ini enggak ada, maka tidak sah. Saya kira jelas. Contoh lain, di rumah kita punya pembantu kadang. Banyak orang, majikan menunaikan zakat fitrah punya pembantunya. Boleh enggak? Silakan boleh, tapi kasusnya sama juga. Pembantu enggak wajib dinafkahin sama majikan. Majikan wajib ngasih gaji, bukan ngasih nafkah. Iya kan? Majikan wajib ngasih gaji, bukan nafkah. Sehingga zakat fitrah bukan tanggung jawab majikan. Dia tunaikan tuh. Si pembantu tunaikan zakatnya sendiri. Tanggung jawab dia. Lah, majikan kebijaksanaannya pengen menunaikan zakat fitrah. Silakan, boleh. Tapi dengan syarat mesti ada izin dari si pembantu. Ya, jelas enggak kira-kira? Sebelum kita lanjut, ya, sampai sini ada yang mau nanya apa enggak tentang permasalahan yang barusan kita jelaskan. Itu di ujung ada yang mau nanya. Bismillahirrahmanirrahim. Habib, lebih. Kalau status anaknya itu anak angkat, Bib, jadi dari usia 1 hari atau baru lahir itu udah diangkat, apa termasuk yang wajib ia nafkahi, Bib? Baik. Di buku yang antum pegang, di situ tertulis yang wajib dinafkahi ada berapa orang? Ada 3 orang. Yang pertama orang tua kandung, yang kedua anak kandung. Iya. Anak kandung wajib kita nafkahi, ya, sehingga zakat fitrahnya pun kita yang tanggung. Tapi anak angkat kita bicara wajib, bukan kebijaksanaan. Anak angkat enggak wajib kita nafkahin. Namun dalam hal ini ya kebijaksanaan kita menafkahinya. Sehingga tanggung jawab zakat fitrahnya pun bukan tanggung jawab kita, tapi tanggung jawab si anak kalau memang dia udah balik, atau kalau memang dia belum balik maka tanggung jawab walinya. Ya saat ini dalam hal ini walinya ya itu, iya dong, dalam hal ini walinya dia, maka dia pun selama nih anak belum balik maka tanggung jawab walinya, dan dalam hal ini nggak perlu izin dari si anak sebab dia walinya. Gitu, saya kira jelas. Ada yang mau bertanya lagi? Tuh mau nanya. Assalamualaikum, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelum kita saya nunjuk belum dapat. Jadi yang kelewat enggak apa-apa ya. Boleh. Yang pertama tadi tentang kata wajib. Ya. Setiap orang wajib menunaikan zakat sebelum terbenam matahari. Di saat kondisi sebetulnya banyak kondisi ya. Kalau misalnya orang itu menjelang dia berniat untuk menunaikan zakat menjelang subuh, habis salat subuh ya. Setelah itu dia kena musibah, atau musibahnya bisa pribadi, bisa secara wilayah, misalnya longsor gitu kan, longsor itu siapa yang bertanggung jawab dia tertunai zakatnya? Karena kan tadi Habib bilang zakat belum bisa ditunai, amalan pahala belum bisa diterima kalau dia belum menunaikan zakat. Itu untuk kelompok. Kalau misalnya untuk sendiri misalnya dia itu meninggal sebelum dia menunaikan zakat subuh misalnya gitu ya, dan dia ada di Jakarta sendiri, keluarganya jauh, siapa yang bertanggung jawab? Artinya titik-titiknya ini wajib, siapa yang bertanggung jawab? Setelah itu tadi kan sebelum waktunya itu sebelum Idul Fitri ya dimulainya, Allahu Akbar. Pertanyaan awalnya, zakat itu apakah harus habis dikeluarkan oleh panitia setelah Idul Fitri? Seandainya itu harus habis, pastinya kan panitia repot ya. Dia udah siapin kepanitiaan di masjid, tapi ada yang bayar lagi dan dia bingung kemana dia harus salurkan. Seandainya ada ketentuan itu harus habis sebelum sholat Idul Fitri, apa apa namanya yang hukuman yang diterima sama secara untuk agama ya, itu dari panitia gitu, artinya kelalaian, apakah ada toleransinya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan bagus banget. Pertanyaan pertama, dia saat waktu wujub, apa saya katakan tadi, waktu wujub saat terbenam matahari, dia memenuhi syarat saat itu, maka kewajiban zakat telah menjadi tanggung jawab dia, dia wajib memikulnya. Ya, sebelum dia tunaikan terjadi musibah, ya terjadi musibah sehingga nggak memungkinkan baginya untuk menunaikan saat itu hingga melalui melampaui batas waktu. Apa hukumnya? Dalam hal ini yang namanya musibah bukan kemauan dia, tapi di luar ikhtiarnya dia. Dalam hal ini dia dimaafkan. Walau demikian, tanggung jawab zakat udah dipikul sama dia. Kapan dia punya kemampuan, setelah itu maka saat dia mampu, dia diwajibkan untuk membayar hutang zakatnya dia. Dan dalam hal ini dia gak memikul dosa karena dia tidak menunaikan di waktunya, karena bukan kelalaian dia tapi musibah yang menimpa. Saya kira jelas untuk pertanyaan pertama. Dan musibah ini berlaku bagi musibah yang bersifat individual atau bersifat umum. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentang panitia zakat. Ya, ini yang saya suka dengan ini pertanyaan, sebab banyak di antara kita panitia zakat. Panitia zakat di sini punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab menerima zakatnya para muzaki dan menyalurkan zakat mereka kepada mustahigin. Dan mereka, para panitia zakat, adalah pemikul amanat. Pemikul amanat, biar diingat nih kata-kata, pemikul amanat. Dan setiap pemikul amanat mesti tahu kemampuannya di dalam memikul amanat. Kalau memang dia punya kemampuan untuk menunaikan ini amanat, silahkan, bakal ente pahala besar. Tapi ketika kita udah tahu, kita bisa memperhitungkan keterbatasan kita di dalam memikul amanat, maka hendaknya jangan kita pikul lebih dari kemampuan kita. Jangan kita pikul ini amanat lebih dari kemampuan kita. Kita memikul amanat menyalurkan zakat fitrah kepada mustahik, ada tenggak waktu. Kita lihat, kita bisa gak menyalurkannya sesuai dengan waktunya, gak sampai lewat batas tenggak waktunya. Kalau memang bisa, silahkan terima. Tapi kalau memang kita gak bisa, ya sampaikan bahwa kita gak bisa. Sebagai contoh, kita sebagai panitia, katakan kita pun mesti punya aturan. Ya, kita mesti punya aturan. Ini contoh aja. Dan saya kira ini kembalinya kepada teknis masing-masing panitia. Cuman ini sekedar contoh. Kita, ini saya kasih contoh panitia. Kita nerima zakat banyak dari masyarakat. Kita mesti bikin batasan waktu. Kita cuman bisa terima zakat ya sampai jam 9 malam, malam takbiran. Lewat dari itu kita gak bisa nerima. Kenapa? Sebab kita repot setelah itu untuk nyalurin. Sebab kita dituntut untuk nyalurin zakat, ada tenggak waktunya gitu. Kita mesti bikin aturan itu. Nah, dan ini bisa diumumkan dalam sholat tarawihnya kita dari hari-hari sebelumnya. Bagi yang melanggar, dia urus zakatnya dia sendiri. Kita gak mampu, ini amanah, mesti disampaikan. Seperti itu. Saya kira ini sebagai contoh. Ya. Nah, dan intinya seperti saya bilang, ini amanat harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan yang, makanya kita bikin apa namanya daurah pelatihan tentang zakat fitrah ini, supaya kita para panitia pun tahu aturan-aturan yang harus kita jaga. Saya kira jelas. Sampai sini jelas, kita bisa lanjut ke pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Habib masalah tadi izin ya, anak yang sudah balik dan sudah bekerja itu wajib mengeluarkan zakat sendiri. Nah, kebanyakan di masyarakat ini kadangkala ada orang tua yang menzakati anaknya tanpa izin. Artinya ada juga yang ngomong, cuman gak ada jawaban dari anaknya. Misalkan begini, zakatnya udah saya bayarkan atau udah saya tunaikan, tetapi anak gak ngerti, hanya ini sebuah kebiasaan saja Habib di masyarakat. Nah itu bagaimana, apakah perlu tetap kalimat mewakilkan tadi? Terima kasih. Jazakumullah. Gini, saya ingin kasih contoh ya. Saya punya murid di pondok sini. Peraturan pondok gak keluar kecuali dengan izin. Tiba-tiba datang satu murid kepada saya, Habib, mau ngasih tahu, barusan saya keluar, sekarang udah balik lagi. Anda mau tanya, itu minta izin apa ngasih kabar? Hah? Itu bukan minta izin, tapi itu ngasih kabar. Kayak orang tua bilang zakat udah ditunaikan, itu ngasih kabar, tapi bukan minta izin. Ini yang harus kita perhatikan tentang pertanyaan tadi secara khusus. Ya, adapun kita kan ingin menunaikan zakat atas anak kita yang udah balik, di sini harus ada izin. Apakah harus dengan lafaz tertentu, sirah tertentu, saya wakilkan engkau? Enggak harus. Intinya setiap ucapan yang mengandung arti apa namanya izin untuk menunaikan zakat atas dirinya dan menyalurkannya kepada para mustahik dan meniatkannya, itu aja. Oh, bahasanya apa aja silakan. Mau datangnya dari si anak atau dari si orang tua, enggak ada masalah. Yang penting ya, segala bentuk ucapan yang mengandung arti apa namanya perlimpahan. Jelas. Contoh, ini kan kalau yang di kitab wakal tuka, saya wakilkan engkau. Ini bahasa kitab. Tapi yang gampang ya. Abah yang tunaikan zakatnya saya ya. Cukup enggak kira-kira begitu? Cukup. Si anak menyerahkan urusan zakat kepada orang tuanya. Abah yang tunaikan, abah niatin bagian kepada mustahik. Udah, tuntas begitu. Atau si ayah bilang sama anaknya, "Nak, zakat abah yang atur ya." Atur aja, Pak. Hah? Ya, tapi mesti ada jawaban dari si anak. Atur aja, Pak. Begitu, ada cukup. Sebab yang namanya taukil adalah setiap lafaz yang tersirat di dalamnya arti perlimpahan. Saya kira jelas. Nah, jelas gak kira-kira? Andaikan Habib, andaikan tidak ada jawaban dari anak, bagaimana status zakatnya, apa sah atau tidak? Mesti ada jawaban. Lah, indak fi yagutun nafis. Indak fi yagutun nafis. Ntar jawabannya nih, lihat fi masalah taukil mar alaiya. Pernah anda baca itu ya, ntar nih dilihat di kitab. Ntar khalas, kita lanjut. Ya, yeah. Ntar zakat urusin deh mah gitu ya. Cuman di sini zakat yang mana nih, Pak? Ya udah, nah itu aja yang perlu diperjelas. Ya, perlu diperjelas. Mama, tolong urus zakat kita sekeluarga, anak sama suami, anak-anak sama suami. Itu. Ini jadi sekarang gini, mesti anda tahu. Ya, sekarang yang wajib memikul si suami. Oke. Okay. Dia wajib tanggung jawab semua kepada suami. Nah, suami sekarang mewakilkan ini kepada istri atau orang lain, enggak ada masalah. Ya, dalam hal ini enggak ada masalah, boleh. Tapi dengan syarat yang dilimpahkan oleh suami kepada istri adalah orang-orang yang memang ditanggung oleh suami. Kalau di situ ada anak yang udah balik yang bukan tanggungannya suami, enggak bisa dilimpahkan oleh si suami kepada si istri. Sebab bukan tanggung jawabnya si suami. Nyambung. Gitu. Lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panitia itu menyalurkan zakat. Ya. Yeah. Ini yang jadi pertanyaannya, di dalam keluarga itu ada dua agama. Suami istri, istrinya Islam, suaminya Kristen. Ya Latif, ya Latif ya. Karena kalau menyalurkan zakat harus yang berhak kan. Suaminya lumpuh sudah bertahun-tahun. Anaknya yang istri itu Islam, anak-anaknya Islam semua ngikutin ibunya. Itu apakah panitia zakat bisa bantu atau gimana tuh? Ntar dulu nih. Jadi yang non muslim yang laki. Oke. Coba lihat Ustaz, coba ntar dilihat dulu. Ya. Ya, enggak berani langsung jawab, mesti pelan-pelan tuh. Ya. Masalah. Terus juga yang mesti dipertanyakan itu, ini ribet urusannya tuh. Urusannya ribet. Kalau emang apa namanya, dari sejak awal nikahnya beda agama, itu udah bermasalah. Ya, kedua lagi kalau emang agamanya sama-sama muslim, cuman di tengah-tengah pernikahan murtad, nah itu juga ada hukumnya. Itu juga ada hukumnya. Terus kayak begini kan bagian apa namanya fara atau cabang dari permasalahan inti itu. Nah, makanya anak nggak berani main langsung jawab begitu aja, pelan-pelan mesti ditelaah itu. Nah, enda fiya gutu nafis. Ya. La yushtaratul gabul, mana dia? Nah, tadi pertanyaan Ustaz Nafi ya. Ya. Mewakilkan ya. Mewakilkan, melimpahkan tuh mesti ada ucapan. Ya, menerima perlimpahan enggak harus dengan jawaban. Paham? Enggak harus dengan jawaban, intinya satu, kagak ada penolakan, itu aja. Nyambung. Enggak ditolak, itu aja. Baik, saya kira lanjut ke pembahasan berikutnya. Saya kira ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang ini yang terjadi sekarang, yang tadinya enggak paham bisa difahamin semuanya. Kita bisa lanjut ke pembahasan berikutnya, udah? Bismillah. Kemudian pembahasan berikutnya, kalau syarat wajib berzakat sudah terpenuhi dan kita wajib menunaikan zakat fitrah atas diri kita dan orang-orang yang wajib kita nafkahi, ya. Baik, sekarang kita tunaikan zakat. Cuman bentuk yang wajib kita tunaikan itu apa? Bentuk yang wajib kita tunaikan dalam zakat fitrah itu apa? Nah, ini yang penting kita bahas. Apabila seseorang telah memenuhi 3 syarat wajib berzakat fitrah di atas, maka yang wajib ia keluarkan adalah 3,5 liter bahan makanan pokok masing-masing daerah. Ya, dalilnya apa? Hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr min Ramadan 'ala an-nas, sha'an min tamrin aw sha'an min sha'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha min al-muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang-orang, yaitu sha'. Sha' itu apa? Takaran zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu satu sha' sama dengan arba'atu amdad, 4 mud. Satu mud ini satu genggam. Cuman kan genggamannya orang beda-beda. Ada genggaman yang kecil tangannya, ada yang genggaman gede. Di sini ukurannya genggaman tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa itu? Nah, ini genggaman tangannya Rasulullah ya, itu udah diukur sama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu takaran namanya takaran mud. Nah, mud ahli Madinah. Nah, berikut ini sebagai contoh, ini adalah mud ahli Madinah. Mud ahlul Madinah, ini takaran punya orang Madinah ya. Ini dengan sanadnya nyambung menyambung sampai kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takaran mereka dengan sanad mereka. Nah, ini ukuran ini satu mud, satu genggaman tangannya Rasulullah. Waduh, ukuran begini kelihatannya genggaman tangan Nabi gede banget ya. Iya. Yeah. Ini kalau jadi segini beras nih tangan kita juga luber. Cuman kelihatannya emang tangannya Rasulullah besar. Ada apa namanya, jari-jarinya Rasulullah itu gemuk sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ukuran satu mud. Nah, 4 kali ini namanya satu sa'. 4 kali ini. Ya, dan dengan ukuran liternya kita, dengan ukuran liternya kita kurang lebih dengan ihtiyat sekitar 3,5 liter. Sebab apa namanya, satu mud itu kurang lebih kurang dari 1 liter. 3/4 liter lebih kurang lah. Begitu. Itu satu mud. Berarti kalau 4 mud ya dikali 4 ya kurang lebih 3,5 liter lah. 3,5 liter. Nah, 3,5 liter dari apa? Dari bahan makanan pokok. Kok bahan makanan pokok? Iya. Sebab di dalam hadis disebutkan satu sok 4 kali ini daripada kurma dan gandum yang disebut. Yang mana kurma dan gandum adalah bahan makanan pokok bangsa Arab saat itu, baik di Madinah, di Mekah atau di sekitarnya. Terus di dalam hadis yang lain juga disebutkan beberapa bahan makanan pokok dari beberapa bangsa Arab yang ada di kota Madinah, di Jaziratul Arab saat itu, diantaranya agit dan lain sebagainya. Nah, intinya yang disebut sama Nabi Muhammad SAW, yang disebutkan oleh para sahabat, adalah bahan makanan pokok dari setiap negeri. Sehingga zakat fitrah bentuknya yang wajib ditunaikan adalah bahan makanan pokok, dan ukurannya adalah 3,5 liter atau sa', dari dalil yang tersebut di atas. Saya kira jelas. Kemudian di sini harus kita ingatkan, maka dari hadis sahih di atas tidak dibenarkan menunaikan, mengeluarkan zakat fitrah dalam bentuk uang, sebagaimana yang terjadi di masyarakat kita dewasa ini. Tidak dibenarkan zakat fitrah dengan bentuk uang. Kalau kita mau menunaikan zakat dengan bentuk uang, namanya bukan zakat fitrah, tapi zakat mal. Ya, kalau emang dua-duanya pakai duit, lantas kenapa dibedain ini ada zakat mal, ini ada zakat fitrah? Ya, kalau dua-duanya cukup dengan duit, kenapa dibedain? Artinya apa? Artinya emang mesti beda. Yang zakat mal pakai duit, yang zakat fitrah bukan pakai duit. Yang zakat fitrah ya dengan bahan makanan pokok. Saya kira jelas. Ini dalilnya. Habib, ini sekarang masalah udah mengakar di negeri kita. Kita katakan, walaupun mengakar, kita mesti perbaikin. Nah, sebab ya inilah hukum. Ini hukum agama, makanya kita bikin pelatihan daurah nih tentang zakat fitrah pembahasannya, supaya apa yang salah bisa kita perbaiki. Habib, kasih solusi bakal kita. Mau solusi? Ini kita kasih beberapa solusi di sini. Apa solusinya? Yang pertama, ya, panitia pengelola zakat fitrah di masjid, di musala, di majlis taklim dan lain sebagainya. Panitia memberikan pengarahan sejak jauh hari saat masyarakat berkumpul, seperti saat sholat raweh, ya, sholat Jumat, buka puasa bersama dan lain sebagainya, bahwa zakat fitrah dengan bentuk uang enggak dibenarkan. Ya, itu satu. Kemudian disampaikan juga kita panitia pengelola enggak menerima zakat fitrah dengan bentuk uang. Lain halnya zakat infak, sedekah, zakat mal kita terima bentuk uang, tapi zakat fitrah kita terima bentuk beras. Ini salah satu solusi yang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Solusi yang kedua, ya, setelah kita sampaikan kepada masyarakat, tapi ternyata masyarakat masih ada juga yang datang bawa duit untuk zakat fitrah. Nah, di sini diantisipasikan oleh panitia, panitia menyediakan beras di masjid untuk dijual, sehingga orang yang datang bawa duit dipersilahkan untuk membeli beras yang udah dipersiapkan oleh panitia. Dia udah beli beras, udah selesai beli, ayo sekarang ente niatin, selesai, dipisahkan. Jadi dia berzakat fitrah bukan dengan duit, tapi dia berzakat fitrah dengan beras yang baru saja dia beli. Saya kira jelas. Ini solusi yang enak banget. Solusi yang enak banget. Cuman saya kasih ingat satu. Enggak cukup panitia cuman nyediain satu kantong beras di masjid. Bagaimana? Datang satu orang beli beras, ya, iya, udah dibeli, pulang dia. Ini berasnya masih yang sama. Datang orang kedua, beli beras yang sama juga. Enggak boleh, itu beras orang, itu udah jual. Kenapa itu jual kepada orang lain? Habis formalitas saja, enggak bisa dalam hal ini formalitas. Ini beras orang, dititipin nama itu untuk disalurkan kepada fakir miskin, enggak boleh itu jual. Gitu. Habis gimana? Nah, siapin karung beras yang banyak. Udah dibungkus-bungkusin yang banyak. Jadi yang datang mau beli beras udah siap. Habib, panitia kadang enggak bisa siapin. Ente enggak bisa siapin. Ana kasih jalan solusi yang lebih enak lagi. Ya. Kasih tahu sama warung sebelah masjid. Warung bakal senang banget. Warung bakal senang banget. Ini panitia kita nih enggak punya modal, bakal siapin beras. Nah, ente warung deh yang siapin. Wah, siap, kita siapin beras. Selesai. Anda kira jelas. Ini jawaban atas permasalahan kita tentang hal ini. Kira-kira ada yang mau bertanya apa enggak? Silakan. Nih, ulang. Silakan. Allah. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Ini saya menanyakan, ini sih fenomena yang terjadi di masyarakat kita, ya. Semisal si Fulan ini tinggal di Jakarta pada saat bulan Ramadan mendekati Lebaran, seminggu sebelum Lebaran dia pulang ke kampung dan menunaikan zakat di kampung. Ya. Yeah. Semisal harga beras di kampung itu 3,5 liternya 30.000 dan mungkin kalau di Jakarta misalkan 3,5 liter 50.000. Apakah hal ini mengurangi kadar si 3,5 liter tadi? Apa mungkin kalau memang ini masalah, apa mungkin harus dikoreksi begitu? Udah itu doang. Ya, itu cakep aja. Banget pertanyaannya, sebab ini pertanyaan ngingetin aneh tentang suatu perkara yang luput dari aneh. Sebelum aneh jawab ini, tadi aneh ditanya tentang Habib sekarang miskin, tapi satu jam kemudian jadikah saya? Hitungannya saat terbenam matahari, tamam. Kemudian juga lokasi penunaian zakat. Lokasi kita nunaiin zakat kita di mana? Kita nunaiin zakat kita di saat terbenam matahari kita di mana? Nah, di situ kita tunaikan zakat kita. Contoh, ya, ada orang pengen mudik ke Surabaya, ya, seminggu sebelum Lebaran dia mau mudik, maka hendaknya dia menunaikan zakat fitrah bukan di Jakarta, tapi dia di Surabaya tuh waktu di Lebaran malam takbiran di sana, nah tunaikan zakat fitrah di sana. Saya kira jelas. Lokasi saat terbenam matahari dia di mana, di situ dia tunaikan zakat fitrahnya. Saya kira jelas, ya. Nah, tadi ini pertanyaan, Habib, Jakarta beras 50.000. di mana namanya di kampungnya 35.000. Sekarang kita enggak permasalahkan dari angka uangnya. Yang paling penting sama kita adalah 3,5 liter beras, mau berapapun harganya. Ente dapat dari bandar beras cuma 5.000 perak, ya silakan. Enggak ada masalah. Iya, intinya 3,5 liter beras. Terus ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sering dikirimi satu paket dari pemerintah, alhamdulillah, kwitansi yang dari kota Tangerang, yang intinya telah ditentukan zakat sekian. Itu kita harus menjemput bib. Artinya permasalahan di situ kadang-kadang saya tidak bisa menyediakan beras untuk dibeli yang kita jemput. Padahal yang kita jemput biasanya ngasihnya uang. Dan ini terjadi bertahun-tahun di Kota Tangerang khususnya. Dan kita juga dijatah harus setor sekian dari Kota Tangerang. Yang jadi permasalahan bahwa masyarakat itu telah terbiasa menunaikan zakat seperti itu. Masyarakat itu tidak datang membayar zakat, tapi kita jemput untuk membayar zakat. Saya ingin solusi dari semua itu supaya kami tidak terus menerus ya diperalat, kasarnya begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Syahab hadir gak? Mas Syahab hadir gak di sini tadi? Gak hadir Mas Syahab ya. Kalau Mas Syahab tadi biar dia yang jawab enak tuh. Masalah pemerintahan, saya mau tanya, di sini ada gak yang dari pemerintahan? RT, kebetulan RT. Ah, ente RT. Anda mau tanya, apakah itu setoran kepada pemerintah masuk di undang-undang yang wajib ditunaikan apa enggak? Itu tidak sama sekali ada undang-undangnya. Cuma kadang kita dihimbau, lebih-lebih ditekan oleh aparat untuk bisa menyetorkan. Satu kasus bahwa RT saya itu ada sekitar 50 sekian orang. Artinya setelah saya bagikan ke masyarakat yang mustahik, kita punya dana atau punya uang itu khususnya mal yang selama ini saya berikan ke kelurahan. Tapi kalau nominalnya sedikit, ini masih ditagih lagi, Beb. Oke. Demikian. Jadi gini, ya. Memang ini permasalahan yang tiap tahun kita selalu ditanyakan. Saya kira kita semuanya tahu ini bukan undang-undang yang wajib dijalankan oleh kita masyarakat. Itu satu. Yang kedua, kita pengen tahu, itu kan kupon tulisannya zakat fitrah sekian rupiah, tamam. Berarti yang diminta zakat fitrah sekian rupiah. Yang kita pengen tahu, kalau ini sekedar apa namanya contoh aja ya, kalau kita kasih kepada pemerintah sesuai angka yang dia mau, itu akan ditunaikan oleh pemerintah sesuai dengan aturan syariat atau tidak? Nah, mereka yang jawab itu. Mereka katakan, oh kita tunaikan. Mereka katakan itu. Tapi apakah betul-betul ditunaikan sehingga enggak ada tangan-tangan kotor yang maling di sini? Itu mereka enggak bisa jamin. Yang kedua, kita terikat tenggak waktu yang namanya zakat fitrah. Apakah pemerintah ketika menerima setoran dari kita menjamin bahwasanya ini zakat akan ditunaikan kepada mustahik tanpa melewati tenggak waktu atau tidak? Ini yang kedua. Yang ketiga, pemerintah ketika ingin mengelola zakat dengan cara semacam ini, tahu gak konsekuensinya apa pemerintah? Hal ini disebut fil minhaj di dalam kitab. Apabila pemerintah menarik zakat, maka diwajibkan kepada pemerintah untuk isti'ab afrad jami'il asnaf. Apa artinya? Setiap asnaf tsamaniyah, pemerintah wajib menyeluruhkan zakat kepada seluruh mustahiqin yang ada di negerinya. Sehingga kalau ada satu orang mustahiq tidak menerima zakat, dia tanggung dosanya, dia dan jajarannya. Dia harus tahu konsekuensi itu. Ya. Dan yang berhak terima zakat enggak cuma fakir miskin doang. Orang yang memudik pulang kampung enggak punya ongkos juga berhak menerima zakat. Orang yang pada punya utang, kita di sini mayoritas berutang semua. Berhak menerima zakat. Saya tanya, itu ditunaikan enggak sama pemerintah? Ya, saya kira jawaban kita orang semua tahu. Artinya penyelewengan ada. Penyelewengan jelas-jelas ada. Lantas kenapa kita harus memberikan setoran zakat kita kepada pihak yang akan menyelewengkannya, sedangkan kita enggak dituntut sebagai kewajiban oleh undang-undang? Enggak harus kita tunaikan. Kalau mereka mau jujur, suruh pikul beras. Cuman selama ini enggak ada yang mau pikul beras, maunya pikul duit di kantong. Enggak ada yang mau pikul beras. Yang ada itu ada beras tinggal angkut, enggak ada, mau duitnya aja. Duit enggak ada, jadi pulang. Sebab yang dicari bukan itu. Wallahu a'lam apa niatnya mereka. Yang jelas kita enggak dituntut untuk menyerahkan kepada mereka. Saya kira jelas. La ilaha illallah. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alul Haddad, beliau juga menyatakan dengan tegas tentang permasalahan ini di dalam kitab Nasihat Diniyahnya. Ini kira jelas ya. Ada lagi yang mau bertanya? Atau kita lanjut? Lanjut. Khalas. Kalau gitu kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya. Lebih kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu waktu menunaikan zakat fitrah. Waktu menunaikan zakat fitrah dari pembahasan kita barusannya, dari awal sampai akhir banyak kita bahas. Di sini ringkasannya, zakat fitrah wajib ditunaikan mulai dari terbenam matahari hari terakhir bulan suci Ramadan. Akan tetapi zakat fitrah boleh ditunaikan dari sejak masuknya bulan suci Ramadan. Ini sudah kita bahas kan barusan ya. Dan saat yang paling tepat dan afdal adalah antara terbit fajar hari raya sampai sholat idul fitri. Adapun menunaikannya setelah sholat idul fitri sampai terbenam matahari hari raya, hukumnya makruh. Dan apabila menunaikannya setelah terbenam matahari hari raya, maka hukumnya haram dan zakat fitrah tetap wajib dia tunaikan. Ini ringkasan apa yang selama ini kita bahas tentang waktu menunaikan zakat fitrah. Saya kira jelas, gak perlu diulang lagi. Ada mau bertanya gak kira-kira tentang waktu? Lanjut. Baik, penyaluran zakat fitrah. Ini zakat kita mesti salurkan kemana? Ya, zakat tidak boleh disalurkan melainkan hanya kepada 8 golongan yang tersebut di dalam Al-Quran. Allah berfirman, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin wal amidin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi rigab wal gharimin wa fi sabilillah wa minas sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu adalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, dan untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, dan untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan ketetapan dari Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini ayat suci Al-Quran. Nah, cuma kita pengen tahu definisi masing-masing golongan. Yang pertama tersebut lil fugara. Siapa itu sih yang dimaksud fugara? Fakir itu siapa? Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta atau pekerjaan sama sekali. Tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan sama sekali. Atau memiliki harta, punya pekerjaan yang tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhannya. Contoh, kebutuhan dia satu bulan ya 2 juta. Kebutuhan dia dan anak keluarga yang wajib dia nafkahi 2 juta satu bulan. Kebutuhan primer. Ya. Dia enggak punya harta sama sekali, enggak punya pekerjaan sama sekali, atau punya tapi cuman bisa memenuhi di bawah setengah. Kebutuhan 2 juta dia cuman bisa memenuhi 900 ribu. Ya, 500 ribu. Nah, ini namanya fakir. Saya kira jelas. Miskin sama juga. Dia punya harta, punya pekerjaan, ya, tapi pemasukannya cuma di atas setengah. Kebutuhan 2 juta, ya, pemasukan dia 1,5 juta. Ya. Enggak cukup. Nah, ini namanya miskin. Jadi keadaannya miskin masih lebih bagus daripada keadaan fakir. Ya. Adapun yang dimaksud dengan kebutuhan tersebut di atas adalah kebutuhan primer yang sederhana. Sehingga apabila harta atau pekerjaan tidak dapat menutupi setengah dari kebutuhan primernya yang sederhana, maka dia tergolong fakir. Apabila dapat menutupi di atas setengah kebutuhan primernya yang sederhana, maka dia tergolong miskin. Jelas enggak kira-kira? Amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ingat, amil adalah orang yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Ya, yang dilantik secara resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Dan amil hanya berhak menerima zakat apabila tidak dapat gaji atau upah dari pemerintah. Ya. Dan yang berhak mereka terima dari zakat jika enggak digaji oleh pemerintah hanyalah sekedar upah yang wajar untuk pekerjaan tersebut. Adapun apabila mereka menerima gaji atau upah dari pemerintah, maka mereka tidak berhak menerima zakat. Jelas? Baik. Kemudian poin berikutnya, adapun sebagian besar panitia zakat yang ada di masjid, musala dan lain sebagainya, sebagaimana yang ada di masyarakat, mereka bukanlah amil yang dimaksud oleh syariah, karena mereka enggak dilantik secara resmi oleh pemerintah. Ya, akan tetapi status mereka hanyalah wakil atau perantara dari para muzaki. Jadi amil-amil yang ada di masjid ini kita namakan amil, tapi sebenarnya nama yang tepat untuk mereka bukan amil, adalah wakil. Ya, sebab mereka tidak dilantik secara resmi oleh pemerintah. Kita apa sih namanya? Sukarelawan masyarakat yang pengen cari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat kepada umat. Kita bukan amil. Amil adalah orang yang memang ditunjuk resmi oleh pemerintah untuk mengelola zakat. Baik. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah seorang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Atau seseorang tokoh masyarakat yang masuk Islam yang imannya kuat, yang kalau diberikan kepadanya zakat, orang-orang semacam dia nih, tokoh masyarakat macam dia, ada kemungkinan bisa masuk Islam. Ini aneh, kalau dulu berangkat ke mana namanya, ke Papua, di situ ada beberapa kepala suku Muslim. Kepala suku di Papua orang Muslim. Kalau kita berikan zakat, kepala suku yang non Muslim lainnya itu yang di bawahnya masyarakat non Muslim ngelihat ini kepala suku temannya yang Muslim dikasih zakat, mereka juga bisa masuk Islam. Maka yang muslimin di kepala suku diberikan zakat agar yang lain pada masuk Islam. Ini namanya juga mu'alaf. Gitu. Ini sebagai contoh seperti itu. Ya, jadi mu'alaf seorang yang baru masuk Islam imannya lemah, nanti dikasih zakat supaya imannya makin kokoh. Atau tokoh masyarakat yang muslim, tapi kalau diberikan zakat kepada dia, ya tokoh-tokoh non muslim bisa masuk Islam, maka dia diberikan zakat. Saya kira jelas. Ini mu'alaf. Firigo, nah teman kita udah nggak ada. Apa itu budak yang mempunyai akad dengan majikannya bahwa dirinya akan merdeka apabila ia mampu melunasi kepada majikannya jumlah yang disepakati. Ini udah nggak ada zaman kita. Gharim, apa itu gharim? Gharim adalah orang yang berhutang bukan untuk maksiat. Ya, bebas. Selama hutang bukan untuk maksiat, terus sudah jatuh waktu, silakan terima zakat untuk yang tidak mampu bayar hutang, silakan terima zakat untuk menunaikan membayar hutangnya. Selama hutangnya bukan untuk maksiat. Kemudian yang ketujuh di sini fisabilillah. Siapa itu fisabilillah? Fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Ini saya ulangin lagi. Fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Dan ini disepakati oleh seluruh madhab. Empat madhab sepakat dengan arti kata fisabilillah adalah orang yang bertempur di medan perang melawan orang kafir tanpa digaji oleh pemerintah. Naam. Adapun kiai, ustaz, guru, masjid, musola, pesantren, madrasah dan lain sebagainya, mereka bukanlah yang dimaksud dengan kata fisabilillah dalam ayat tersebut, sehingga mereka tidak diperbolehkan menerima zakat. Sebab tidak ada seorang pun dari ahli tafsir yang menafsirkan kata fisabilillah dengan ulama, kiai, ustaz, musola, masjid dan lain sebagainya. Akan tetapi sebaliknya, mereka secara jelas menafsirkan fisabilillah dengan orang yang berperang di jalan Allah melawan orang-orang kafir di medan perang. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad al-Hakim yang juga disahihkan olehnya, bahwa Nabi Muhammad SAW secara jelas menyebutkan bahwa fisabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah. Rasul bersabda di dalam hadisnya, "Aw ghazin fi sabilillah," atau orang yang bertempur fi sabilillah, ada di dalam hadis. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang yang musafir atau orang yang melakukan safar, perjalanan, yang tidak memiliki bekal untuk sampai ke tujuan. Nah, yang pada mau mudik enggak punya ongkos. Ya, ente berarti fi sabil, apa namanya, ibnu sabil, berhak terima zakat sesuai dengan apa namanya ongkos sampai ketujuan. Nah, Islam kasih mudah bakal gitu. Alhamdulillah. Nah, ini asnaf tsamaniyah. Sampai di sini tentang pembahasan asnaf tsamaniyah, ada yang mau bertanya apa enggak? Silakan. Ini sebagainya. Stop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abib, ada pertanyaan dari saya tentang yang tadi adalah anak perjalanan yang kekurangan ongkos. Untuk para pemudik ini kan tentunya ongkos itu menggunakan uang, sedangkan zakat fitrah itu menggunakan beras di Indonesia. Lalu bagaimana permasalahan itu dipecahkan? Cakep. Nah, masalah mustahigin asnaf tsamaniyah dia umum, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Ya. Baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, atau zakat apa namanya pertanian pun ya disalurkan hanya kepada 8. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan 8 asnaf ini, adakah mustahik itu bisa berubah statusnya bila mana dalam kasus di waktu kita memberikan zakat kepada mereka, sedangkan mereka sudah banyak mendapatkan zakat dari orang lain, kan berarti dia ada kewajiban untuk berzakat. Nah, bagaimana apakah mustahik itu bisa berubah statusnya yang dari 8 asnaf tersebut? Saya kasih contoh. Miskin, kebutuhan dia 2 juta. Dia enggak punya pekerjaan, dia punya pekerjaan tapi hanya bisa nutupin di atas setengah. Kebutuhan 2 juta, pemasukan dia satu setengah. Ini contoh. Ya, satu setengah. Dapat beras 3,5 liter. Udah. Dapat lagi beras 3,5 liter. Dapat lagi 3,5 liter. Banyak banget. Tapi masih belum nutupin kebutuhan dia yang sebulan nih. Atau kebutuhan dia ini 2 juta. Status dia masih miskin apa enggak? Miskin. Walaupun di satu sisi pada saat terbenam matahari dia punya kelebihan. Punya kelebihan punya satu hari, satu mood, satu style pakaian, tempat bernaung. Itu aja, ada lebih. Ya, 3,5 liter aja itu udah lebih bakal dia kan. Nah, dia wajib menunaikan zakat apa enggak? Wajib. Statusnya dia fakir. Dia berhak terima zakat sebagaimana dia juga wajib tunaikan zakat. Kira-kira. Ada lagi yang mau nanya? Untuk 3 sekaligus nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di rumah kakak ipar saya guru ngaji. Nah, kebiasaan di rumah itu murid-muridnya membayarkan zakat kepada beliau. Apakah diperbolehkan apa tidak, Bib? Guru ngaji. Kadang ada guru ngaji memang statusnya mustahik, yaitu dia fakir atau miskin atau gharib, ya, yang berhutang dan lain sebagainya. Dia berhak terima zakat, tapi bukan atas nama sebagai guru ngaji, tapi atas nama sebagai fakir atau miskin atau gharib atau lain sebagainya dari asnafus tsamaniyah. Jelas. Kalau memang dia bukan mustahik, maka dia tidak boleh, dia enggak berhak menerima zakat. Oh, zakat disalurkan kepada dia. Dia boleh terima untuk dia salurkan lagi kepada para mustahik. Jadi status dia saat itu sama seperti para panitia zakat, yaitu menerima untuk disalurkan kepada para mustahik. Saya kira jelas. Fadal. Terima kasih, Bib. Yang pertama, saya mau menanyakan waktu menunaikan zakat fitrah, Bib. Jika seseorang pergi ke suatu daerah, dia tempat kembali ke daerahnya dia, si A, dan si A itu naik pesawat, dia pergi misalkan ke Papua, perbedaan waktu dengan Jakarta dengan Papua kan 2 jam. Iya. Yeah. Nah, dia pergi pada waktu dia kan harusnya kan bayar zakat di tempatnya harus yang dia tinggal. Betul? Enggak. Dia mesti bayar zakat. Dia harus membayar zakat di tempat dia. Matahari di mana? Dan di situ dia mesti bayar zakat. Nah, sekarang dia posisi dia ada di Jakarta dan dia kan akan pergi ke tempat kembalinya ke kampung asalnya dia. Dia kan harus kembali ke kampung asal perbedaan waktu 2 jam. Nah, itu bagaimana, Bib? Yang pertama itu. Satu-satu dulu. Ini mungkin sedikit saya paham gitu. Dia di tengah pesawat terbenam matahari. Betul. Gitu. Kayak kan dia kan enggak mungkin tunaikan zakat pesawat. Nah, itu harus di Jakarta kah atau di Papua kah? Di Jakarta dia masih belum wajib. Oh, di Jakarta. Sebab belum terbenam matahari. Iya. Dia ketika menempuh perjalanan terbenam matahari. Iya. Di situ dia wajib, tapi enggak mungkin untuk menunaikan zakat di situ. Tempat terdekat dia mendarat, nah di situ dia tunaikan zakatnya. Oke, itu dia waktu dia mendarat di mana? Di misalkan di Makassar gitu ya. Mendarat di Makassar, ada memungkinkan nggak dia di situ untuk menunaikan zakatnya? Oh, Makassar cuma transit doang, Beb. Nggak memungkinkan. Nggak bisa. Kalah. Tujuan berikutnya apa? Tempat dia sampai udah tuntas tuh perjalanan. Oh, sampainya di Papua. Nah, di situ dia tunaikan zakatnya. Ya, kalau sudah terbit, sudah terbenam atau sudah muncul ke awal Sawal gitu gimana? Atau udah tau-tau terbenam hari sampai di Papua, udah masuk waktu diharamkan untuk mengundur. Nah, dalam hal ini dia ma'dzur. Dia di sini udzur. Ada apa namanya? Ada udzur, ada alasan yang membuat dia mengundurkan zakat. Sebab di sini di luar kemampuan dia, udah. Tapi kalau misalkan dia saya bayar di Jakarta saja, enggak boleh. Belum wajib. Belum wajib ya? Belum wajib kepada dia. Sini dia dikasih keringanan sama Allah, enggak ada masalah. Oh gitu. Yeah. Yang pertama itu, yang kedua, yang fakir miskin, dia tuh menerima zakat dari dua orang, dan si miskin itu dia kan menerima dari dua orang itu. Apakah dia si miskin itu wajib menjakatkan kembali atau gimana gitu? Kalau memang si miskin ini nih, ya dia si miskin, dia berhak menerima zakat kan? Saat terbenam matahari dia lihat, dia memenuhi syarat wajib berzakat apa enggak? Kalau memang dia memiliki kelebihan ya, berarti dia wajib berzakat. Walaupun di saat yang sama dia berhak terima zakat. Ketika dia terima zakat silahkan terima, maka di saat yang sama juga dia wajib menunaikan zakat fitrahnya. Gitu aja, selesai. Oke, Beb. Terima kasih, Beb. Ada lagi yang mau nanya? Ya, itu yang udah pegang speaker. Assalamualaikum, Habib. Kejadian di kampung saya yang tentang masalah pemerintah, pemerintahan misal dari RT nagih ke sebagian warga, jadi kita mau bayar zakat, terus kita udah nyiapin beras, tapi dari pihak pemerintah ini nggak mau nerima beras tersebut. Gimana solusinya biar sama-sama enak, Habib? Sama kayak begitu. Solusinya suruh minum air laut. Iya, ini hukum Allah, aturan Allah, mau bagaimana? Ada punya kakek mau bilang, kakek anak Habib Sadiq Jindan, waktu ceramah dia bilang, emangnya kas negara udah habis sampai zakat mau digegares? Jindan sampai tegas ngomong begitu. Artinya kita, kata Habib Sadiq Jindan bilang, katanya anak ngomong tegas begini tentang zakat karena anak sayang sama pemerintah. Sebab pemerintah kalau udah ngelola zakat kayak tadi, dia diwajibkan oleh agama untuk menyeluruhkan penyaluran zakat kepada setiap individu dari golongan yang 8. Kalau ada satu orang dari orang yang berhak di negeri Indonesia gak kebagian zakat, maka dia tanggung dosanya dan seluruh jajarannya. Terus berat, sulit. Iya, kita sayang sama dia. Apa lagi? Abdolnya zakat fitrah itu sendiri dari 8 asnaf itu yang paling abdol ke siapa, Beb, kita salurkan? Gini, kita panitia, ya. Ini di sini nggak ada abdol sini, nggak ada abdol situ. Semuanya bagi rata. Duit zakat yang sangat banyak ini masuk harta zakat. Itu dibagi 8. Kalau memang 8-8-nya di negeri kita ada, tapi kenyataannya kan 8-8-nya kagak ada. Fisabilillah kagak ada. Firdigop kagak ada. Ya, ini 2 udah pasti kagak ada. Yang kemungkinan ada ya 5. Berarti dibagi rata 5. Ya, dibagi rata tuh harta yang zakat yang masuk semuanya dibagi 5 bagian. Bagiannya fakir sendiri, bagian miskin sendiri, bagian apa namanya? Gharim sendiri, Ibnu Sabil sendiri, dan seterusnya. Ada 5 bagian. Nah, setiap misalnya si fakir itu ambil dari bagiannya. Ntar dibagi-bagi ada bakal berapa orang fakir. Miskin juga begitu. Jadi semuanya dipukul rata. Gitu. Satu lagi terakhir. Jadi ada di masjid panitia zakat. Jadi kebiasaan di satu daerah masjid, saya juga pernah jadi panitianya tersebut. Jadi dikasih jatah, Bib. Jadi dengan berdalih kita ini dibilang masuk dalam kategori amil. Jadi hukum kita nerima uang tersebut gimana, Bib? Terus cara saya nyampein ke pihak ya. Beliau cakep, gimana? Cakep pertanyaannya. Ini yang udah tunggu-tunggu dari tadi. Kita katakan, kita ini bukan amil. Bib, kita juga capek kan. Pengen apa namanya? Kesian panitia yang pada kerja sama kita juga pengen dikasih upah. Dari mana dapatnya? Kita bilang, ente boleh nikmatin, tapi jangan dari duit zakat. Ada di sini yang lebih halal dan lebih banyak lagi dari zakat. Apa itu? Pertama-tama, kan kita tadi udah ngobrol nih tentang jualan beras. Kita udah ngobrol jualan beras. Untung yang didapat dari jualan beras gede. Ini yang pada panitia zakat, anda mau tanya di masjid, ini masjidnya ente. Satu masjid berapa banyak muzaki yang datang ke masjid untuk berzakat? 10-20 orang, kagak lebih. Satu orang datang nanggung 5 kepala kadang. Iya kan? Satu warga, apa namanya, warga bisa ada 10 orang warga aja udah bisa nanggung 50 oh. 50 orang. Nah, tiap 50 orang, 50 kantong beras. Kalau untung 5.000. Waduh, udah lumayan gede. Iya kan? Itu kalau jualan beras. Nah, para panitia zakat bisa dapat upah dari keringat mereka itu dari untuk dari jualan beras. Cakep enggak? Enak enggak? Nyambung ke mana nih? Untungnya gede. Itu satu. Bib, kita enggak jualan beras. Gini. Kalau memang panitia yang ada di sini adalah orang yang mustahik. Ya, kadang kan juga di panitia emang ada orang-orang butuh. Silakan terima zakat, tapi bukan atas nama Amir. Atas nama dia fakir atau miskin yang memang betul-betul dia mustahik atau gharim atau lain sebagainya. Faham enggak? Jadi dia terima zakatnya bukan atas nama Amir, tapi atas nama dia fakir karena memang status dia fakir, berhak menerima zakat atau miskin atau gharim atau lain sebagainya. Saya kira jelas seperti itu. Bib, enggak juga. Ya udah deh, dari infak sedekah. Infak sedekah bebas, ente bisa salurkan ke mana aja boleh. Saya kira jelas. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini mungkin ada dua atau tiga pertanyaan, jadi satu-satu aja dulu deh. Pertama, ini pengalaman di Jakarta, Habib. Apa yang tadi diceritakan oleh Habib, kebetulan di sini ada input buat kita mengingat pada pengalaman itu. Artinya bahwa pemerintah itu dari mulai lurah, RW, RT menekankan untuk mengambil zakat kepada warga-warganya. Nah, kemudian ada seseorang bercerita tentang syariat bahwa itu tidak benar, karena mestinya yang namanya zakat itu haknya mustahik. Kalau umpamanya diambil oleh RT kemudian nanti ke RW atau lurah, itu namanya istilahnya dari bawah naik ke atas. Lalu waktu itu akan disalurkannya kapan? Jadi begini aja, karena kalau tidak dikasih RT marah-marah, Be. Enak aja nyari uang di sini, berak kencing di sini, masa mau pada pulang kampung, fitrah di kampung, begitu permasalahannya, Bib. Jadi seseorang tersebut tadi menyarankan, sudahlah kasih kayak mau 2 liter setengah, mau 3 liter, yang penting untuk niatnya bukan fitrah, tapi amal aja lah, sedekah aja. Tapi nanti disempurnakan untuk fitrah tetap 3 liter setengah. Itu satu, Bib. Satu dulu. Iya, yang kedua nih, Bib. Satu dulu. Satu dulu, oke, jawab dulu, silakan, Bib. Gini. Iya. Dari sini, dari apa yang kita dengar, berarti jelas. Berarti sangat jelas sekali dari apa yang kita dengar, yang dilakukan bukan untuk pengelolaan zakat, tapi yang dilakukan adalah untuk penyelewengan zakat. Ya. Bukan untuk pengelolaan zakat oleh pemerintah, tapi penyelewengan zakat dari oknum-oknum pemerintah. Ini udah jelas sekali. Dari apa yang ini mungkin salah satu contoh, dan mungkin di tempat-tempat lain kurang lebih kasusnya sama. Dan ini adalah contoh yang sangat jelas depan mata kita, bukan pengelolaan zakat, tapi penyelewengan zakat secara nyata. Gitu. Nah, kalau memang ada penyelewengan zakat kayak begini, apa yang mesti kita toleran? Apa yang mesti kita toleran? Ya harus ditoleransi yang macam begini. Bib, kita enggak mau ribut deh. Ya kalau memang kagak mau ribut, zakat sebagai amanat kita, kita jangan apa namanya selewengkan. Ya mungkin dari kita duit kita pribadi kasih bakal dia selesai. Jadi orang tersebut tadi yang menyarankan, udahlah kasih aja 3 liter atau 2 liter setengah. Ya, tetapi itu bukan fitrah. Nanti yang untuk fitrah ente harus keluarkan lagi kepada mustahik 3,5 orang tersebut dosa bersalah atau tidak itu. Ya, menyarankan dalam hal ini selama zakat enggak diutak-atik. Iya. Ya, zakat enggak diutak-atik itu yang penting. Apa yang dilakukan oleh orang ini ya cari jalan apa namanya nggak mau ribut, jadi jalan tengah ya. Bukan jalan tengah sih sebenarnya nggak mau ribut. Iya iya iya. Ya. Ya sebab ini bukan jalan tengah. Kita ya. Umat Islam yang dirugikan. Iya. Dirugikan oleh beberapa oknum ya dalam hal ini kalau bahasanya bahasa alusnya tukang palak. Iya benar kan? Iya iya iya. Iya. Ya cuma nggak mau ribut ya udah deh ya. Keluar. Redoin deh dikit dari artinya kita supaya nggak ribut. Ya enggak ada masalah dalam hal ini. Yang penting zakat jangan diutak-atik, itu amanat yang diamanatkan kepada kita untuk kita salurkan kepada mustahikin. Iya. Baik, juga. Yang kedua ya, Bu ya. Yang kedua, ada seseorang yang mengajarkan taklim dari anak-anak sampai remaja bahkan ada orang tua juga. Beliau itu adalah orang fakir. Jadi tidak punya rumah dan tidak punya pekerjaan dan hidupnya ngontrak. Kemudian pas waktunya ada zakat fitrah itu, zakat fitrah dibagi-bagikan. Cuman setelah dibagi-bagikan kepada fakir miskin atau anak yatim itu masih ada lebih. Lebihnya itu jadi akhirnya diambil sama itu semua. Mungkin umpamanya tadinya dapat 3 karung, dibagikan 2 karung, tinggal sekarung diambil sama yang mengajarkan itu. Dan itu sudah dibagikan kepada fakir miskin negatif. Nah tinggal sekarung diambil sama pengajar itu. Itu bersalah, berdosa atau tidak? Gini, dia selama dia fakir dia berhak terima zakat. Berhak terima zakat. Nah dalam hal ini zakat yang mesti dibagikan seperti tadi kita jelaskan, bagiannya fakir ya, beberapa kelompok fakir mereka terima dari zakat itu sama rata, seharusnya seperti itu. Yang jelas selama dia fakir dia berhak terima zakat. Cuman yang jadi pertanyaan saya, kok bisa ada lebih? Kok bisa ada lebih? Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh panitia. Kok bisa ada lebih? Ketika dipertanyakan itu, jadi setiap rumah itu dibagi kalau dua-dua semua gitu, dua kantong maksudnya Bib ya. Kalau satu-satu semua gitu. Jadi akhirnya itu ada lebih gitu Bib. Nah setelah lebihnya itu udah dipakai dia gitu Bib. Gak paham gitu. Kok bisa ada lebih? Iya itu. Jadi dari 3 karung itu kan, karena yang mau dibagi lagi, yang lainnya itu mampu-mampu, Bib. Sedangkan di situ dia yang, kalau boleh dibilang dia yang fakir, yang lain kan mampu-mampu gitu, Bib. Jadi kalau mau bagikan lagi, apa kagak ada di situ orang fakir lagi? Itu tadi yang dibagi, ya enggak yang dibagikan itu, ya sebenarnya kategori miskin-miskin aja ya, Bib ya, atau anak yatim piatu. Yatim piatu bukan mustahik. Bukan, iya ya, bukan termasuk mustahik ya, tapi dicari yang miskinnya itu. Yang yatim jatuh itu dicari yang miskinnya. Jadi kan karena banyak Bib ya, jadi dibagi 2 kantong atau 1 kantong, akhirnya kan ada lebih itu Bib, beras. Ya ada lebih, kalau dia dibagikan lagi gak cukup nih kalau semuanya, yang sisa itu. Jadi akhirnya diambil sama si pengajar itu, nah itu kira-kira itu. Menyalahi kewenangan aturan agama atau tidak begitu? Wallahualam, cuman dalam hal ini ya nggak seharusnya ada lebih, nggak seharusnya ada ada lebih. Kita kan sebagai panitia tahu berapa jumlah mustahik. Kita tahu berapa jumlah mustahik. Katakan 100 orang, katakan 100 orang mustahik. Beras yang masuk ke kita 1 ton. Nah, 1 ton bagi 100 gitu. Bagi 100, sebab kalau yang lain dikasih ini sekantong, ini ada sisa sekarung diambil satu orang. Ntar dulu, ini dalam satu karung dia punya hak dalam itu. Nah ini bagaimana minta redoknya sama yang lain? Saya kira jelas. Walaupun pembagiannya tidak 3 liter setengah tidak apa-apa gitu. Maksudnya kalau dibagi lagi gitu. Enggak harus 3 liter setengah. Oh, begitu. 3 liter setengah kita mengeluarkan zakat fitrah 3 liter setengah. Penyaluran enggak harus 3 liter setengah. Oh, begitu. Jadi umpamanya sisa ini kan kalau dibagikan kan enggak cukup kalau 3 liter 3 liter setengah ya. Enggak harus 3 liter. Karena sudah dikantongin satu kantong gitu. Enggak harus 3 liter. Oh, jadi bisa diubah gitu ya. Bisa diubah. Dijadikan satu kemudian ditakrin kembali ya atau mungkin kejadian 2 liter 2 liter begitu ya. Ada di beberapa tempat panitia zakat setelah ngikut acara kita. Iya. Datang beberapa teman-teman dari daerah Pelumpung. Yeah. Cerita ngobrol sama saya, Habib, alhamdulillah kita panitia zakat hanya terima zakat fitrah dengan beras. Yeah. Jadi masyarakat datang ke kita pada bawa zakat fitrahnya dengan beras. Yeah. Sehingga kita panitia, Habib, sekarang udah deh berenang di beras, Habib. Itu beras sampai terkumpul lebih dari 2 ton di masjidnya kita, lebih dari 2 ton. Dan setiap kepala, bukan setiap rumah, setiap kepala, dalam satu rumah bisa ada 5 kepala, setiap kepala kita kasih 50 kilogram beras. Anak tanya, lebih seneng apa namanya si mustahik dikasih sekantong beras sama duit 50 ribu apa satu karung beras 50 kilo? Tergantung orangnya. Kadang ada yang seneng duit gitu, ya kalau yang hemat dan seneng berasnya, tapi jujur dikasih satu karung beras 50 iya. kilo dia bakal seneng banget. Iya. Lebaran beneran tuh bakal dia. Iya. Iya. Oke, yang ketiga Bib ya, yang ketiga ini terakhir nih, ya, yang ketiga ini Bib, ya, maaf, seseorang tersebut sering ngajar di mana-mana. Kemudian ketika ada pembagian di masjid-masjid itu ada zakat fitrah, itu si orang tersebut itu dipanggil gitu, terus dapat bagian itu dari masjid anu, dari masjid lain lagi, dari masjid yang lain tempat dia dulu ngajar gitu. Itu pembagian itu gimana, apakah diperbolehkan gitu, itu yang bagi masjid-masjid yang seseorang itu ngajar di masjid-masjid tersebut. Pembagian itu apa sudah menjadi hak karena sudah dibagi dari panitia masjid-masjid itu. Allah Allah, ini masalah, ini bukan masalah hukum, masalah perorangan ini. Oh, iya. Ya ini terjadi ya Bib. Sering ini sering kali terjadi. Ustaz, mamanya maaf ngajar di satu masjid-masjid. Tapi begitu ada perkumpulan itu masalah beras fitrah, ini Ustaz yang pernah ngajar itu dipanggil dapat itu atau dikirimin malahan. Apa setengah karung atau satu karung, kadang-kadang ada amplopnya, uangnya sekian, itu begitu tuh. Insyaallah. Itu. Ada lagi yang mau nanya? Ya. Terima kasih. Ini pertanyaan terakhir tuh paling ujung tuh ke Piawi, tapi ya ente. Nah. Ayo diri deh. Ayo. Nah, ini pertanyaan terakhir, habis itu kita tutup nih penutup. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Maaf, pertanyaan sebenarnya yang tadi udah dibahas sebelumnya, yaitu mengenai misalnya kayak saya jujur dari daerah perjalanan mudik, terkadang untuk yang via darat itu butuh waktu bisa 12 jam lebih. Nah itu misalnya pas jatuhnya waktu maghrib masih di tengah perjalanan, misal di Cirebon gitu Beb, itu tujuannya di Purwokerto, itu zakatnya di Cirebonnya apa mesti nunggu di Purwokerto? Kalau memang dia memungkinkan di tengah perjalanan itu dia bisa dapetin berasnya, dapetin fakir miskinnya tanpa harus ketinggalan rombongan, maka ditunaikan. Tapi kalau enggak memungkinkan, maka saat dia sampai ke tujuan, dia tunaikan zakatnya di tujuan. Seperti yang barusan kita jawab. Ya. Ya. Ini kira jelas. Ya, kita lanjut pembahasan berikutnya nih ya. Atau atau ini Ustaz Rudin kasih solusi, mungkin dari perjalanan udah tahu nih bakal kena maghrib malam takbiran di jalan, dia udah bawa berasnya. Ntar begitu apa namanya di tengah jalan, kadang bus lagi berhenti kan suka ada apa namanya tukang fakir miskinnya, pengemisnya, atau kadang ada apa sih tukang parkirnya juga, dia jadi tukang parkir karena dia nggak mampu, ya bisa kasih ke dia, selesai gitu. Baik, pembahasan terakhir sebagai penutup. Ini kalau sudah jelas, diwajibkan bagi yang menunaikan zakat fitrah untuk niat. Adapun niat zakat fitrah diniatkan apabila atas dirinya sebagai berikut. Ini sebagai contoh doang. Ya, adapun niatnya silakan macam-macam. Atau yang cuma bilang ini zakatnya aneh, selesai, boleh begitu. Itu minimal. Cuman ini mungkin salah satu sirah lafaz zakatnya, lafaz niatnya, atau yang suka di masjid nawaitu an ukhrija zakatal fitr dan seterusnya. Nah, ini sebagai contoh aja di sini. Niatnya hadihi zakatul fitr al mafrudah an nafsi, ini adalah zakat fitrah yang fardu atas diriku. Dan apabila atas istrinya dia niatkan, ini adalah hadihi zakatul fitr al mafrudah an zaujati, ini adalah zakat fitrah yang fardu atas istriku. Apabila atas anaknya, ini adalah zakat fitrah yang fardu atas anakku, dia sebut namanya. Kalau atas orang yang dia wakili, baik itu anaknya yang udah balik atau orang lain, pembantunya atau siapapun, hadihi zakatul fitr al mafrudah an fulan, ini adalah zakat fitrah yang wajib atas fulan, gitu. Terus juga sebagai tambahan, kadang kan juga kita tunaikan zakat mal, ya, niatnya apa? Hadihi zakatul mali al mafrudah an nafsi, ini adalah zakat malku yang fardu atas diriku. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, setelah kita dengar apa yang saya sampaikan ini, saya tahu bahwasanya kita ngadepin banyak hal, baik di masjid kita, di musola kita, di lembaga kita, di lingkungan kita, yang mungkin harus kita luruskan setelah kita dengar ini semua. Saya kasih tahu, namanya ngelurusin kayu yang bengkok gak mudah, mesti pelan-pelan diurut, ya pelan-pelan. Ya inilah yang namanya perjuangan. Terus kita bakal dapetin tantangan besar. Dan aneh kira mungkin ini gak cuma sekedar ngelurusin yang bengkok, tapi ngelawan arus. Iya. Dan hambatan banyak, tantangan besar. Ya, namun memang inilah perjuangan. Terus juga satu hal yang mesti kita tahu, tugasnya kita cuma nyampein hidayat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal nanya sama kita, itu udah sampein atau belum? Itu aja. Dan aneh pun di hari kiamat bakal ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Allah bakal nanya, Ahmad, yang tahu nih hukum, itu udah sampein belum? Anda bakal bilang sama Allah, ya Rab, Anda bikin daurah, Anda sampein. Ini yang bisa Anda lakukan. Ya Anda udah sampein kepada antum. Ya antum juga bakal ditanya sama Allah, kesiapin jawaban sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memang berat. Tapi inilah perjuangan kita. Inilah jihad. Inilah perjuangan yang insyaallah pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bakal dapetin nih beberapa tantangan. Enggak ada urusan. Gue yang tanggung udah. Gue yang, kan ada orang teka begitu. Banyak beragu. Kita sabar, tugasnya kita nyampein. Tapi subhanallah, beberapa tempat yang dulu bilang begitu, tiba-tiba tahun berikutnya dia yang berusaha mati-matian untuk memperbaiki. Siapa yang tahu? Hidayat di tangan Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia yang nentang benar, paling keras nentangnya, tiba-tiba dapat hidayat dari Allah, tahun berikutnya dia yang membela mati-matian untuk memperjuangkan jalan yang benar. Ya, tugas kita nyampein, minta sama Allah semaksimal mungkin kita nasihatin orang, hidayat di tangan Allah kita minta sama Allah. Oh, mudah-mudahan hidayat diberikan oleh Allah, ditulis kita oleh Allah sebagai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, saya minta maaf kalau agak kepanjangan. Wah, insyaallah sebelum habis nih ada sedikit hidangan kita sama-sama makan sini, enggak ya ala kadarnya deh. Tapi mudah-mudahan insyaallah berkah. Terus juga ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Insyaallah kita di sini bikin acara buka puasa bersama, yaitu pada malam 16. Ya, malam 16, ya, hari 15, malam ke 16, hari 15, malam ke 16. Hari 15-nya kita buka puasa bersama, pas malamnya tarawih bareng-bareng sini sekalian khatam Quran dalam sholat tarawih, ya pas malam gunut tuh, ya. Acaranya di sini jam berapa? Jam 5 sore. Cuman bukanya bukan jam 5, bukanya maghrib. Ya, acaranya jam 5 sore, bukanya maghrib. Ya, terus malam itu yaitu malam 16, malam gunut, kita sama-sama di sini tarawih bareng-bareng sambil menghatamkan Al-Qur'an. Acaranya untuk laki dan perempuan. Siapa yang punya kesempatan untuk hadir, kita harapkan kehadirannya insyaallah bawa manfaat dan keberkahan. Kemudian juga kita di sini di Al-Fakhriyah selama bulan Ramadan kita banyak kegiatan. Dan kegiatan-kegiatan kita bisa diakses dari radio streaming ya, www.alfakhriyah.org, dari situ bisa diakses. Di antaranya pengajian kitab Bidayatul Hidayah dari jam 1 siang sampai jam 2 siang. Kemudian juga majelis seperti yang tadi disampaikan di awal, majelis kita bersama para asatidah juga di sini, pembahasan tentang beberapa kitab dari jam 2 siang ya sampai sebelum asar. Kemudian juga Habib Jindan ngajar di sini tiap dari jam 5 kurang sampai dekat maghrib. Kemudian juga sholat tarawih berjamaah kita di sini dengan gosidah-gosidah yang mungkin beberapa tadi ikut hadir ya, setiap 4 malam sekali kita hatam Quran dalam sholat tarawih. Barusan juga malam ke-4, nanti malam ke-8, malam ke-12, malam ke-16 dan seterusnya kita menghatamkan Al-Quran dalam sholat tarawih kita. Ya, terus juga tiap malam habis sholat tarawih sekitar jam 8:30 Habib Jindan juga ngajar di sini kitab Mawaid Ramadhaniyah sampai jam 9:30 kurang lebih. Wah, 9:30 sampai kurang lebih jam 10:30-11 saya juga ngajar beberapa kitab tentang Sirah Nabawiyah. Semuanya disiarkan melalui radio internetnya kita. Bisa akses di situ atau bisa hadir untuk laki dan perempuan. Mudah-mudahan bawa manfaat bakal kita sekalian. Nah, ini mungkin sedikit pengumuman dari saya, mudah-mudahan bawa manfaat. Ada lagi enggak? Lupa saya. Itu doang. Iya. Terus mudah-mudahan Allah kasih keberkahan bakal kita sekalian. Allah ampunin dosa-dosa kita ya Rabbal Alamin. Wa yajudul ajudin arrahman masyakin bulgabur. Wa tamam kulisul salih syantahan batin. Oh iya, ada lagi yang luput. Nih, ada banyak pertanyaan mungkin yang belum sempat ditanyakan. Mungkin di sini ada banyak asatidah. Ya, pertanyaan-pertanyaan antum bisa langsung tanya kepada Ustaz Ruhuddin, kepada saya. Di sini ada Ustaz Khadir, ada Ustaz Saiful Huda. Ya, nanti pertanyaan ditampung, insyaallah bisa kita jawab tentang permasalahan zakat fitrah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik bagi kita sekalian. Nomor telepon mereka juga bisa antum ambil untuk pertanyaan-pertanyaan via SMS atau nomor telepon. Wallahu a'lam bishawab. Bil qabul tamam kulisul salih syantahan batinan. أن الله يغفر الذنوب ويستر العيوب ويكشف الكروب ويعجل بالمطلوب ويستشان ظهرا باتنا على هدينا وكنة صالحة جامعة ما حتى الله من جميع نيات صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا أرحم الراحمين، ويا جود الأجودين يا رحم المساكين يا ذا القوت المتين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.